Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaidah berikutnya, Al-Qa'idah Al-Rabi'ah, kaidah yang keempat, Fir-Raddi Al-Mukhalif, dalam membantah pihak yang menyelisih, pihak yang menyelisihi al-haq. Kata Syekh hafizahullah, wa kathiru minan nas yuhawinuna sya'n hadal janib wa yarawnahu amila tafriqatin lil ummah. Banyak dari kalangan manusia yang menganggap remeh perkara ini, sisi ini, yaitu membantah orang yang menyisi al-haq. Dan mereka beranggapan bahwa membantah orang yang menyelisihi al-haq dianggap sebagai pemecah belah umat. Karena al-ummah kama za'amu tahtaj ila al-ijtima' wa ra'bi as-sada'. Karena umat ini menurut anggapan mereka butuh dipersatukan, butuh untuk ditata keretakannya. Dengan bantahan menurut mereka, hal itu justru semakin membuat retak, ya, membuat pecah dan semakin sulit tercapai persatuan umat. Ini keliru. Fanaqulu awalan, kata Syekh hafizahullah membantah anggapan tadi, kami katakan pertama, hadzal ijtima'u alladhi tu'assisuna lahu bima tu'assisun wa tuq'iduna lahu bima tuq'idun wa tad'una ilayhi bi syatta al-ibarati ahwa fi dhatil am fi dhatil ashkhas. Persatuan ini yang kalian rintis, yang kalian buatkan kaidah, ya, agar bisa mencapai persatuan, dan kalian berupaya keras berdakwah, mendakwakan, menyerukan persatuan umat dengan berbagai ragam ungkapan-ungkapan, persatuan yang kalian maksud itu, apakah itu persatuan di jalan Allah, di jalan Allah, atau persatuan di jalan kepentingan individu tertentu, golongan tertentu? Tendensinya apa? Karena Allah atau karena seseorang? Karena golongan? Fa in kana fi dhatil ashkhas fa hadha la hajata bina ilayh. jika yang kalian serukan itu adalah persatuan karena seseorang, karena golongan, bukan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak butuh padanya. Kita tidak butuh bersatu demi kepentingan seseorang, demi kepentingan golongan tertentu. Wa in kana fi dzatillah, jika persatuan yang kalian maksud serukan itu adalah persatuan di jalan Allah karena Allah, fa min aina tustamaddu usuluhu wa qa'iduhu, maka dari mana ya, diambil, dari mana dipetik usul dan qa'idnya, prinsip-prinsipnya, kaidah-kaidahnya diambil dari mana? Kalau yang dimaksud persatuan di jalan Allah karena Allah, fa innahu tustanadu usul wa qa'idu minan nafsi wa huwal kitab was sunnah wa min ijma'is salafis salih. Karena sesungguhnya jika persatuan itu yang dimaksud adalah persatuan di jalan Allah, maka tentu saja prinsip-prinsipnya, kaidah-kaidahnya harus diambil dari nas, harus diambil dari nusus, yaitu nas Al-Quran dan As-Sunnah dan dari ijma' as-salaf as-salih. Ijma' salaf as-salih, tiga ini ya, persatuan umat di jalan Allah landasannya adalah nas Al-Quran, As-Sunnah dan ijma' salafus salih. Wa kitabullah wa sunnatu rasulih sallallahu alaihi wasallam wa ijma'u ahli al-haqqi wal huda min a'immati hadhihi al-millah ala annahu la yajtami'u an-nasu illa ala ma radiyahu Allah subhanahu wa ta'ala min dinil al-haqq alladhi asasuhu ad-da'wah ila at-tauhid wa sa'ir at-ta'ati min fara'id mustahabbat والنهي عن الشرك وسائر المعاصي. Ini kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta ijma' ahlul haq wal huda dari kalangan imam-imam Islam menunjukkan bahwa manusia tidak dibolehkan bersatu kecuali di atas perkara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dari agama yang hak. Manusia tidak dibolehkan bersatu kecuali di atas perkara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, di atas agama yang hak. Yang asasnya, asas agama yang hak adalah berdakwah kepada tauhid, mendakwakan tauhid, menyerukan tauhid kepada manusia, mengajak manusia untuk menauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Menauhidkan Allah dalam hal rububiyahnya, dalam hal uluhiyahnya, dalam hal asma wa sifat. Dan mengajak, menyeru manusia untuk menaati Allah Subhanahu wa taala pada hukum-hukum syariatnya yang wajib, yang mustahab, dan melarang mereka dari syirik dan maksiat-maksiat lain yang lebih rendah daripada syirik. Ini asas agama yang hak, dan ini yang menjadi asas untuk bersatu. Nah, yaitu dakwah tauhid, dakwah menaati Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan kewajiban dan mengerjakan perkara-perkara yang disunnahkan, melarang manusia dari syirik, melarang mereka dari maksiat. Dan yang termasuk dalam kategori maksiat, wa minha al-bid'ah wal muhdatsat. Bid'ah-bid'ah. Urusan-urusan baru yang dikarang-karang, yang tidak ada tuntunannya dalam Al-Quran dan As-Sunnah, dan tidak dikenal oleh Salafun As-Salih. Tidak dikenal oleh Salafun As-Salih. Urusan-urusan baru, perkara-perkara baru dalam agama ini. Idzan, ma radiyahu Allah subhanahu wa ta'ala lil'ibad wal-bilad, walam yardha ghayruhu yanhasiru fi amrayn. Jika demikian, perkara yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk hamba-hambanya dan untuk ya, seluruh negeri, sedangkan selain Allah subhanahu wa ta'ala tidak meridhainya, yanhasiru fi amrayn, hal itu tercakup dalam dua perkara. Al-amrul awal yang pertama, ikhlasud din lillah, wa asasuhu tauhidullah subhanahu wa ta'ala, thumma faraid ad-din al-amaliyah. Pertama, ikhlas, mengikhlaskan agama ini untuk Allah subhanahu wa ta'ala, mengikhlaskan amalan hanya untuk Allah, dan asasnya adalah tauhidullah, menauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Tauhid rububiyah, yakini bahwa Allah satu-satunya pencipta, penguasa alam semesta ini, pengatur alam semesta ini, dan makna-makna rububiyah lainnya. Yakini bahwa tauhid uluhiyah, Allah subhanahu wa ta'ala yakini bahwa Allah satu-satunya Tuhan, sesembahan yang benar, yang hak. Selain Allah subhanahu wa ta'ala, jika disembah maka itu batil, itu syirik. Yakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala zatnya, dirinya yang maha sempurna, memiliki nama-nama dan sifat-sifat, perbuatan-perbuatan yang hakiki, yang sempurna, yang berbeda dengan nama-nama, sifat-sifat dan perbuatan-perbuatan makhluk, hakikatnya berbeda. Kemudian melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam agama ini, kewajiban-kewajiban yang sifatnya amaliyah, sholat lima waktu, puasa Ramadan, bayar zakat, berhaji. Nah, ini yang pertama. Lambru thani yang kedua, naam, yang kedua, at-tahdhiru min kulli maghadibillah wa masakhithihi. Tahdhir, peringatan kepada umat agar mereka berhati-hati, menjaga diri dari segala perkara yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang tidak diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa a'zamu ma yu'sallahu bih wa a'zamu maghadibih asyirku billah. Perkara paling besar dari maksiat, maksiat yang paling besar dalam memaksiati Allah subhanahu wa ta'ala dan paling dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah syirik, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, yang membatalkan tauhid, yang merusak tauhid, yang menodai tauhid. Thumma ba'da dhalik, kemudian setelah itu, at-tahdhir minal kabair, mentahdhir, memberi peringatan kepada umat dari al-kabair, dari dosa-dosa besar. wasair al-bid'ah, dan bid'ah dengan seluruh macamnya, wal khurafat, mitos-mitos yang tidak ada hakikatnya. Li'annaha, karena sesungguhnya perkara-perkara itu, tukaddiru safwal iman wa tangkusuh. Karena perkara-perkara itu akan mengeruhkan ya kemurnian iman, ketulusan iman, dan akan menguranginya, melemahkannya. Nah, ini yang pertama, dan ya kedua, dua perkara yang na'am diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dakwah itu dibangun di atasnya. Nah, ini jawaban yang pertama. Kemudian jawaban yang kedua, tsanian kepada mereka, antum turiduna alla yastariqal muslimun. Kita katakan kepada mereka itu yang menyerukan persatuan umat, persatuan umat, jangan bantah-bantahan, jangan bantah-bantahan, jangan mengkritik, jangan mengkritik. Umat harus dipersatukan. Bantah-bantahan, kritikan itu hanya membuat perpecahan. Nah, sudah kita dengar jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, wa thaniyan antum turiduna alla yastariqal muslimun. Kalian ingin kaum muslimin supaya tidak berpecah belah, itu yang kalian mau. Kalian mau kaum muslimin jangan berpecah belah. Nah, fa idza qalu na'am, jika mereka menjawab ya, itu yang kami mau, jangan berpecah belah. Qulna, kita katakan kepada mereka, turiduna ayajtami'u 'ala madza? Kalian ingin umat bersatu di atas apa? Ingin mempersatukan umat. Baik. Bagaimana caranya menyatukan mereka? Kita satukan mereka di atas apa? A'alaman hajin mu'ayyan? Apakah kita akan menyatukan mereka di atas manhaj tertentu? Al-jawab, na'am. Mereka akan menjawab, iya. Baik. Naqul, kita katakan, isma'u ma ja'a bihi Abdullah wa rasuluhu wa mustafahu wa khaliluhu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dengarkan oleh kalian, dengarkan baik-baik apa yang datang dari hamba Allah dan rasulnya dan pilihannya, kekasihnya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi telah bersabda, sataftariqu hadhihi al-ummah 'ala 73 firqatan kulluha fin nar illa wahidah. Qalu man hiya? Qala al-jama'ah. Sudah lewat hadis dari Ibnu Majah. Umat ini akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Semuanya di dalam neraka kecuali satu. Al-Furqatun Najiyah. Qalu, mereka, para sahabat bertanya, man hiya? Siapa satu golongan itu? Qala al-jama'ah, Nabi SAW mengatakan mereka adalah jamaah. Dan telah lewat keterangan dari Ibnu Mas'ud, al-jamaah man wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Al-jama'ah adalah orang yang benar di atas al-haq, tepat di atas al-haq, meskipun kamu sendirian, meskipun kamu sendirian. Karena ketika benar di atas al-haq, berarti telah menggabungkan diri, menyatukan diri dalam jama'ah ahlil haq. Jama'ah ahli al-haq, jama'ah ahli sunnah wal jama'ah, jama'ah salafiyun, salafiyah, al-firqatun najiyah, al-taifatul mansurah, jama'ahnya salafus salih, para sahabat radhiyallahu anhum, wa man tabi'ahum bi ihsanin, dan yang mengikuti mereka dengan baik setelahnya. Nabi SAW pada hadis ini mengabarkan wahyu dari Allah bahwa Allah menakdirkan umat akan berpecah belah. Allah menakdirkan umat akan berpecah belah. Ini sesuatu yang tidak bisa dan tidak mungkin dihindari. ujian dari Allah SWT. Masya Allahu kana wa malam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang Allah tidak kehendaki pasti tidak akan terjadi. Nabi SAW sudah mengabarkan Allah menakdirkan akan terjadi perpecahan umat sampai 73 golongan. Ujian, sebagai ujian. Yang kedua, ini tahdir dari Nabi SAW kepada 72 golongan itu. Tahdir dari Nabi SAW kepada umat ini agar jangan ikut dalam perpecahan itu. Jangan ikut dalam perpecahan itu. Maksudnya bagaimana? Jangan ikut salah satu dari 72 golongan itu yang memecah belah diri mereka keluar dari Shiratul Mustaqim, sehingga mereka menelusuri jalan-jalan yang akan mengantar mereka kepada neraka. Mereka keluar dari Shiratul Mustaqim yang akan mengantar kepada jannah, menyimpang ke kanan atau ke kiri yang akan mengantar mereka masuk ke dalam neraka. Jangan ikut berpecah belah dengan mereka. Tetap jalan lurus di atas Shiratul Mustaqim bersama al-jamaah. Nah, artinya kalau mau bersatu, bersatu di atas jamaah. Nah, bersatu bersama dengan al-jamaah yang berada di atas al-haq. Hadza ma yardahu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa idzan al-jama'ah. Al-jama'ah wa hiya as-salafiyyah wa at-ta'ifah al-mansurah wa al-firqah an-najiyah man kanu 'ala mithli ma kana 'alaihi Rasulullah SAW wa ashabuh. Jika demikian, bergabung dengan jama'ah al-jama'ah. Nah. Al-jama'ah, persatuan yang diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala adalah bersatu bersama al-jamaah, yaitu as-salafiyah, yaitu at-ta'ifatul mansurah, golongan yang ditolong oleh Allah, akan dimenangkan oleh Allah, wal firqatun najiyah, golongan yang selamat dari ancaman neraka, yaitu mereka yang menjalani agama mereka di atas apa yang dijalani oleh Rasulullah SAW dan sahabatnya. Ya ballahu ayyajtami'an nasu ala ghairi dhalik. Allah tidak suka orang-orang manusia berkumpul di atas selain jalan itu. Di atas selain jalan itu. Maka sekarang apakah mungkin kalian mampu untuk menyatukan mereka? 72 golongan itu sekarang mampu menyatukan mereka? Bagaimana caranya coba? Wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Kalian jangan menjadi seperti orang-orang musyrik, orang-orang yang memecah belah agama mereka, dan mereka menjadi berhizb-hizb, berpartai-partai, bergolongan-golongan, berkelompok-kelompok yang banyak. Bagaimana keadaan masing-masing partai itu? Bagaimana keadaan masing-masing golongan itu? Kelompok itu, hizb itu, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap hizb, setiap kelompok merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. Masing-masing merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. Masing-masing punya hawa nafsu yang berbeda-beda. Masing-masing punya hawa nafsu yang berbeda-beda, punya misi yang berbeda-beda, punya kepentingan yang berbeda-beda. Bagaimana caranya menyatukannya? Kalau mau menyatukan mereka, ajak mereka meninggalkan hawa nafsu itu. Ajak mereka meninggalkan hawa nafsu itu. Tinggalkan hawa nafsu kalian, tinggalkan hawa nafsu kalian. Tinggalkan penyimpangan kalian. Tinggalkan hawa nafsu kalian yang bermacam-macam itu. Karena kalau masing-masing mengikuti hawa nafsunya masing-masing, tidak akan mungkin bertemu. Nah, kalau mau bersatu, ya kembali kepada Shiratul Mustaqim, kembali kepada Al-Jamaah, Kitabullah, Sunnah Rasulullah, Ijma' Salafus Shalih. Ini di atas pemahaman Salafus Shalih. Baru bisa bersatu. Nah, wathalithan, yang ketiga, dikatakan kepada mereka, ala tarawna ya ha'ula al-furqan bainal haqqi wal batil, tidakkah kalian melihat wahai orang-orang yang menyerukan persatuan umat dan tidak membolehkan bantahan, kritikan, tidakkah kalian melihat adanya perbedaan antara al-haq dan batil? Al-batil. In qalu, jika mereka mengatakan la, kami tidak melihatnya. Nah, jika mereka mengatakan demikian, naam, lam yukirrahum ahadu, maka tidak ada seorang pun dari umat ini yang akan membenarkan mereka. Kalau mereka mengatakan, oh kami tidak melihat adanya perbedaan antara hak dan batil, hak dan batil sama saja. Kalau mereka mengatakan begitu, orang-orang menyerukan persatuan umat ini, maka tidak akan ada satu pun dari umat ini yang akan membenarkan mereka. Li'annahu labud min furqan bainal haqq wal batil, karena suatu kemestian ya, harus ada perbedaan antara yang hak dan yang batil. Keduanya berbeda. Nah, Anda suka atau tidak suka, setuju atau tidak setuju, yang jelas beda antara hak dan batil. Sawa'un fil ibadat aw fil mu'amalat, sama saja. Apakah itu dalam hal ibadah atau dalam hal muamalah, atau fi suluk asy-syakhsi, atau dalam hal satu jalan yang ditempuh oleh seseorang. Suluk, baik. Bal fi kulli syai'in yajri bainan nas, bahkan pada setiap perkara yang berlangsung di antara manusia, labudda min furqan, mesti ada perbedaan. Ya, wa in qalu na'am, jika kemudian mereka mengatakan iya, kami mengakui ada perbedaan antara hak dan batil. Qulna, kita katakan, laqad farraqallahu subhanahu wa ta'ala wa farraqa rasulullah wa ajma'a a'immatud din wal millah ala nabdhi kulli ma khalafa manhajallah alladhi ja'at bihi an-nabiyyun wal mursalun. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah membedakan antara hak dan batil, memisahkan antara hak dan batil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga begitu. Ya. Telah datang sebuah dalam sebuah hadis yang sahih, Muhammadun farqun bainan nas. Farraqa bainan nas. Muhammad adalah orang yang memilah, memisah, memecah di antara manusia. Yakni memisah antara hak dan batil. Yang bersama Nabi SAW di atas al-haq. Yang tidak mau mengikutinya di atas kebatilan. Dengan sebab dakwah Nabi Muhammad SAW terjadi perpecahan, manusia menjadi pecah. Yang tadinya mereka di atas jahiliyah, di atas kebatilan semuanya, dengan datangnya Muhammad SAW, dengan dakwahnya, dakwah tauhid, maka terjadi perpecahan. Yang mengikuti Nabi SAW di atas tauhid, di atas al-haq, yang enggan tetap di atas kebatilan, di atas kekufuran, di atas kesyirikan, maka terjadi perpecahan. Wa ajma'a a'immatuddin wal millah, dan imam-imam agama ini, millah ini, mereka ijma', sepakat. Ala nadri kulli ma khalafa manhajallah alladhi ja'at bihi nabiyyun mursalun. Ijma', sepakat untuk membuang, melempar jauh-jauh segala sesuatu yang menyelisihi manhaj Allah Subhanahu wa taala, yang para nabi dan rasul bawa dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ijma'. Ya, dengarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina ma laysa minhu fa huwa radd. Hadits Aisyah radhiyallahu anha muttafaq alaih. Barang siapa mengada-adakan pada urusan kami ini, yakni urusan agama, bukan urusan dunia. Nah, adapun urusan dunia, Nabi sallallahu mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Adapun urusan dunia, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu dengan urusan dunia kalian. Silakan berinisiatif. Ya. Dalam urusan dunia kalian. Nah, tapi dalam masa urusan agama, kalla. Jangan coba-coba berinisiatif. Jangan coba-coba mengarang-arang. Ma laka illa al-mutaba'ah. Tidak ada pilihan lain bagimu kecuali mutaba'ah, kecuali mengikut. Agama ini bukan karangan. Syariat ini bukan karangan, bukan. Ya. Wahyu dari Allah SWT. Semuanya mengikut. Nabi SAW muballigh an Rabbih. Nabi SAW adalah utusan Allah untuk menyampaikan wahyu dari Rabbnya. Mengikuti wahyu. Dan umatnya harus mengikut. Jangan mengarang-arang. Bukan karangan agama ini. Bukan karangan. Nah, barang siapa mengada-adakan, mengarang-arang dalam urusan kami ini, urusan agama ini, yang bukan bagian darinya, tidak ada tuntunannya, tidak ada wahyu dari Allah, maka itu tertolak. Pada riwayat Muslim, man amila amalan laisa alai amruna fahuwa radd. Barang siapa beramal dengan satu amalan yang tidak ada tuntunannya dari kami, maka itu tertolak. Qala ahlul ilm, kata ahlul ilm, وَالرَّدُّ إِذَا أُذِيفَ لِلْعِبَادَةِ فَإِنَّهُ يَقْتَدِي فَسَادَهَا وَعَدَمَ الْإِعْتِدَادِ بِهَا. Yang namanya tertolak, ini penjelasan makna hadis, fahuwa radd. Maka itu tertolak. Apa makna tertolak? Kata ulama, jika istilah tertolak digandengkan kepada ibadah, bahwa ibadah itu tertolak, kalau dikatakan bahwa ibadah itu tertolak, maka menuntut ibadah itu rusak dan tidak dianggap. Berarti amalan ibadah yang dikarang-karang, yang diadakan, yang tidak ada tuntunannya dari Nabi SAW dan Sunnah Nabi SAW, tertolak artinya amalan itu amalan yang rusak, amalan yang tidak dianggap, tidak ada nilainya, percuma. Wa idza udifa ila al muamalah fa innahu yaqtadi ilgha'aha wa 'adam nufudhiha. Jika istilah tertolak digandengkan kepada muamalah, muamalah seperti jual beli, pernikahan, ya, utang piutang dan semacamnya, kalau dikatakan bahwa itu tertolak, ya, maka itu menuntut diabaikan. Nah, dan tidak bisa dilanjutkan. Nah, dianggap batal. Terabaikan, dan konsekuensi dari muamalah itu tidak berlaku. Konsekuensi dari jual beli adalah terjadinya perpindahan kepemilikan antara dua pihak yang transaksi. Ketika itu dianggap tertolak karena di luar tuntunan muamalah yang diajarkan, berarti diabaikan. Berarti konsekuensinya tidak ada, berarti tidak terjadi perpindahan kepemilikan, batal. Ya. Pernikahan, akad nikah, jika sah, maka keduanya sama menjadi suami istri. Konsekuensinya halal untuk berhubungan. Ketika pernikahan itu, akad itu, dikatakan tertolak karena di luar tuntunan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berarti batal. Diabaikan. Konsekuensinya tidak berlaku. Berarti tidak boleh berhubungan. Kalau terjadi hubungan, maka zina. Maka zina. Nah, oleh karena itu hati-hati. Terkadang terjadi syubhat pada sebagian orang, dan ana khawatir perkara seperti ini sebagian orang atau banyak orang yang tidak memahaminya, hatta di kalangan salafiyun yang baru belajar atau kurang ilmu, kurang fiqh. Di beberapa tempat kalau terjadi kasus, misalkan ya, terjadi kasus, terjadi percekcokan suami istri, kemudian sang istri minta khulu, minta lepas dari suaminya, saya minta khulu, nih saya kembalikan mahar saya, sudah. Setelah itu dia merasa bebas. Nah, merasa sudah selesai urusan saya sampai di sini, saya sudah bukan suami. Padahal suaminya tidak pernah mengabulkan khulu'nya. Suaminya tidak pernah mengatakan, ya saya kabulkan, sudah. Nah, saya terima khulu'nya, saya kabulkan khulu'nya, selesai sampai di sini. Nah, ya, yang namanya perceraian, baik dengan talak maupun khulu, maka itu di tangan suami. Tangan suami. Selama suami tidak menjatuhkan, tidak jatuh. Tidak jatuh. Statusnya masih suami istri. Ya, maka pada kondisi seperti ini, ya, dalam syariat kita tidak dibenarkan ada pihak-pihak yang berurusan, ya, yang berurusan dengan wanita itu. Tidak ada yang dibenarkan bersama wanita itu. Haram. Nah, karena itu masih istri orang. Hati-hati. Kecuali kalau terjadi percekcokan tidak kunjung usai, datang ke pengadilan, hakim yang menjatuhkan. Hakim mengatakan, ya, memisahkan, mengetukkan palu, vonis, saya pisahkan kalian berdua. Nah, keluar surat, selesai. Itu haknya hakim. Tapi kalau semua itu tidak terjadi, maka masih suami istri. Hati-hati. Nah, kita sebagai salafiyun, kita belajar pada pelajaran salasatul usul. Al-ilmu ish qabla al-qawli wal-amal. Berilmu sebelum berbicara dan berbuat. Pada seluruh urusan. Urusan ibadah, urusan muamalah, muamalah transaksi, jual beli, utang piutang, dan yang lainnya, masalah pernikahan, dan yang lainnya. Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Naam. Allah tidak tahu, tanya. Minta fatwa. Naam. Ya. Nah ini penjelasan man ahdatsi amri ma hadza ma laisa minhu fa huwa rad, man amila ma laisa alai amruna fa huwa rad. Kita dengar keterangan ahlul ilm. Nah, apa makna tertolak dalam masalah ibadah, apa makna tertolak dalam masalah muamalah. Kemudian kata Syekh, yang kedua, Nabi alaihissalatussalam bersabda dalam hadis Sahih Muslim, "Sayakunu aqwamun yuhadithunakum bima lam tasma'u antum wala aba'uhum fa'iyahu iyahum." Ini dikeluarkan oleh Imam Muslim pada mukaddimah sahihnya. "Sayakunu aqwam," akan muncul kaum-kaum, "yuhadithunakum," mereka akan menyampaikan hadis-hadis kepada kalian, "bima lam tasma'u antum wala aba'ukum," yang tidak pernah kalian dengar sebelumnya, tidak pernah pula didengar sebelumnya oleh ayah-ayah kalian, kakek-kakek kalian, dan seterusnya ke atas sampai masanya salafus salih, masanya sahabat, tidak pernah mendengar hadis itu. Dari mana itu? Fa iyyakum wa iyyahum, maka waspadalah kalian terhadap mereka. Ketahuilah bahwa ahlul bid'ah wal ahwa, karena hawa nafsu mereka, mereka tidak segan-segan, mereka tidak takut untuk memalsukan hadis. Karena memang sudah hawa nafsu. Sudah hawa nafsu. Sudah mempertuhankan hawa nafsu. Sebuah riwayat. Ada seorang khariji. Ada seorang khariji, seorang penganut fikrah khawarij, teroris di masanya. Dia bertobat. Taufik minallah. Dapat hidayah, taufik, dia bertobat, alhamdulillah. Kemudian dia pun memberi tahdzir dari khawarij. Dia menasihati orang-orang, dia mengatakan, dia menceritakan kepada mereka hati-hati kalian dari Khawarij, jangan kalian dengarkan dari mereka, jangan kalian percaya. Kenapa? Kata dia, fa inna kunna idza hawaina amran sayyarnahu haditsan. Inna kunna, sesungguhnya kami dulu ketika bergabung dengan Khawarij, kondisi kami, idza hawaina amran, jika hawa nafsu kami menginginkan sesuatu, sayyarnahu haditsan, kami buat sebagai hadis. Ketika hawa nafsu kami menginginkan sesuatu, maka kami memalsukan hadis untuk mendukung hawa nafsu itu. Kami jadikan sebagai hadis. Luar biasa. Oleh karena itu kata Syekhuna Muqbil rahmatullah alaihi rahmatan wasi'ah, beliau mengatakan, al-hizbiyyatu mabniyatun 'alal kadhib. Al-hizbiyyatu mabniyatun 'alal kadhib. Hizbiyyah itu dibangun di atas kedustaan. Hizbiyyah itu dibangun di atas kedustaan. Kemudian dengarkan pula yang ketiga, hadis yang ketiga, yaitu Asy-Syaikh, wa huwa hadithul 'Irbad ibn Sari radhiyallahu ta'ala anhu, as-sahih al-masyhur. Hadith al-'Irbad ibn Sari radhiyallahu ta'ala anhu yang sahih dan masyhur. Nabi SAW bersabda, wa 'adana Rasulullah SAW ma'idatan wajlat minha al-qulub wa dharafat minha al-'uyun. Rasulullah SAW memberi wejangan kepada kami, nasihat yang sangat menyentuh hati, menyentuh kalbu. Menjadi takut kalbu-kalbu mendengarnya. Mata-mata berlinang air mata. Faqulna ya Rasulullah, maka kami katakan, wahai Rasulullah, ka'annaha ma'idhatu muwaddi'in, seakan-akan wejangan yang kamu berikan ini adalah wejangan orang yang mau berpisah. Karena biasanya kalau orang mau berpisah, meninggalkan kaumnya dan akan pergi jauh, yang mungkin tidak akan kembali lagi, maka dia akan memberi nasihat perpisahan yang akan mengena, menasihati mereka. Karena ini nasihat perpisahan terakhir. Nah, kok begitu mengena, begitu menyentuh nasihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu, maka mereka mengatakan, ini seakan-akan nasihat perpisahan. Fa'usina, kalau begitu beri kami wasiat. Wafi riwayat pada riwayat yang lain, fabima ta'hadu ilayna, maka apa yang engkau wasiatkan kepada kami untuk kami pegang? Yakni jika engkau meninggalkan kami, berpisah dengan kami, apa wasiatmu? Apa yang kami pegang di belakang. Nabi SAW bersabda, usikum bitaqwallah, kami wasiatkan kepada kalian agar bertakwa kepada Allah. Ini yang pertama, wassam'i watta'ah, mendengar dan taat. Wa in ta'ammaru alaikum 'abdun habasyyun, meskipun yang menjadi penguasa kalian, pemerintah kalian adalah seorang budak dari negeri Habasyah, dari Ethiopia, dari Afrika. Artinya, yang kedua ini adalah salah satu prinsip Ahlussunnah Jamaah, yaitu ketaatan kepada waliul amr, ketaatan kepada pemerintah, mendengar dan taat. Meskipun yang menjadi penguasa itu, andaikan Allah takdirkan, yang menjadi penguasa naik tahta adalah budak. Padahal dalam syariat, syurut al-khilafah, persyaratan, syarat-syarat menjadi khalifah, menjadi penguasa, pemimpin, ya, salah satunya hur, yang menjadi, yang berhak menjadi pemimpin penguasa harus orang merdeka. Kalau budak tidak berhak, tidak boleh. Tetapi mau apa anda dikata? Jika budak itu punya bala tentara yang kuat, punya persenjataan yang kuat, ya, atau punya manuver politik yang hebat sampai kemudian dia berhasil naik jadi penguasa, padahal budak, budak jadi penguasa. Meskipun begitu, maka dengar dan taat kepada penguasa, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini tentunya barakallahu fikum, selama apa yang diperintahkan itu tidak mengandung maksiat, tidak mengandung maksiat. Sebagaimana hal itu dibatasi dengan syarat tersebut dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Nah, ini yang diinginkan. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hatilah kalian terhadap urusan-urusan yang baru, yang dikarang-karang, yang diada-adakan, dan tidak ada dalilnya. Fa innahu may ya'ish minkum, karena sesungguhnya barang siapa di antara kalian yang bertahan hidup, yakni setelah sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasayara ikhtilafan katsira, maka sungguh dia akan melihat perselisihan yang banyak. Fa alaikum bisunnati, maka wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdina min ba'di, dan sunnah al khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin setelahku, yaitu Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhum. Tamassaku biha, berpegang teguhlah kalian dengannya. Wa agdu alaiha bin nawajid, hendaknya kalian menggigit erat-erat dengan gigi geraham kalian. Ya, artinya gigit kuat-kuat dengan gigi geraham kalian, jangan sampai lepas sunnah itu. Pada saat terjadi muhdatsatul umur, banyak perkara-perkara baru yang bermunculan, bid'ah, hawa bid'ah, hawa nafsu, terjadi apa yang telah diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa umatku akan berpecah menjadi 73 golongan, 72 golongan terancam neraka sesat, dengan muhdatsatul umurnya, dengan perkara-perkara baru, bid'ah-bid'ah yang mereka karang-karang. Masing-masing punya hawa nafsu sendiri-sendiri sampai berbeda-beda, sampai 72 golongan. Golongan yang ini hawa nafsunya lain, yang ini hawa nafsunya lain, yang ini hawa nafsunya lain, yang ini hawa nafsunya lain. Beda-beda syubhatnya, beda-beda hawa nafsunya, sampai 72 golongan. Dan ini pun satu golongan bersekte-sekte lagi. Begitu. Nah, maka pada kondisi seperti itu sangat berat untuk istiqomah. Illa man rahimahullah, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersabar di atas sunnah pada masa seperti itu, termasuk pada masa kita sekarang, sangat berat. Wajib bagi kita menggigitnya erat-erat, memegangnya erat-erat. Dalam sebuah hadis yang lain, sebagai tambahan, digambarkan oleh Nabi SAW betapa beratnya berpegang teguh dengan sunnah pada masa seperti itu. Kata Nabi SAW, sa'ati alaikum zamanun as-sabiru fihi alal haq alas sunnah kalqabidi alal jamr. Akan datang kepada kalian satu masa, satu zaman, orang yang bersabar memegang al-haq, memegang sunnah di masa itu, bagaikan orang yang menggenggam bara api, bagaikan orang yang menggenggam bara api. Ada di antara kita yang kuat menggenggam bara api? Hah? Tangan kita akan hangus, terbakar, panas. Kalau tidak kuat, berarti dilepas, dibuang. Nah. Jadi harus terus digenggam, meskipun panas, genggam terus. Nah, begitu beratnya menggenggam al-haq, menggenggam sunnah pada masa ghurbah, pada masa keasingan seperti ini. Nah, ketika kita menjadi ghurba, menjadi asing di tengah-tengah umat, satu golongan dari 72 golongan di sekelilingnya plus golongan-golongan ahlul kufur, ahlus syirik, ahlun nifaq. Nah, ya, jaringan Islam liberalnya dengan baju barunya jin, jaringan Islam Nusantara. Nah, ya, mereka ini jalurnya kenifakan, kezindikan sudah. Nah. Nah, belum lagi komunisnya, belum lagi syiahnya. Nah, syiahnya, syiah yang menyebar di negeri kita sama dengan syiah yang ada di Iran. Nah, ada di Yaman, yang memberontak di Yaman, yaitu syiah imamiyah Itsnai Asyariyah Rafidah, aliran batiniyah kufar. Nah, belum Yahudinya, belum Nasraninya, dan yang lain-lainnya. Nah, sungguh berat. Berbagai syubhat, syubhat, syubhat, syubhat, syubhat, tidak ada henti-hentinya, tidak ada hentinya. Menjadikan kaum muslimin yang tidak terbimbing dengan ilm menjadi bingung. Menjadi rusak. Nah, mereka yang tidak mengenal sunnah, tidak mengenal al-haq. Tidak ada jalan lain pada masa seperti ini kecuali kembali ke majelis ilm. Kembali ke majelis ilm. Giatkan diri dengan majelis ilm. Giatkan diri dengan ilm. Ilm. Nah, dan ini untuk melawan syubhat dan untuk melawan syahwat. Perbanyak ibadah. Perbanyak ibadah. Nah, salat. Ya, perbanyak salat-salat sunnah. Zikir, qiraatul Quran. Puasa, zakat, sedekah dan amalan-amalan sunnah yang lainnya untuk melawan syahwat. Ya, dan juga semakin merajalela. Nah, wasailnya. Ya. Faktor-faktor penariknya, pendukungnya, penyeretnya, media-medianya juga semakin merajalela. Nah. Ya. Gambar. Film. YouTube, internet, ini. Ya. Maka untuk melawan itu semua, membatasi diri dengan hajat seperlunya. Hajat seperlunya. Menggunakan HP seperlunya. Jika butuh ke internet seperlunya. Ya. Hindari gambar. Kecuali memang desakan hajat yang dibolehkan dalam syariat. Nah. Dan penentuannya harus dengan ilmu. Ini tergolong hajat atau bukan. seperlunya. Kemudian perbanyak ibadah, perbanyak ibadah. Nah, asa iman dengan ibadah, banyak sholat, banyak baca Quran, ya, disertai dengan mentadabburi makna-maknanya, banyak berzikir, banyak berpuasa. Kemudian syubhat, dibilang syubhat yang merajalela, lawan dengan banyak bermajlis ilmu, banyak membaca, banyak belajar. Kalau tidak, dikhawatirkan ada di antara kita yang akan hancur. Apakah hancurnya karena syahwat atau hancurnya karena syubhat? Nah, dan keduanya merupakan pintu neraka. Sebagaimana kata Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam fawaidnya, ada tiga pintu neraka. Pintu yang akan menjadi pintu untuk masuk dalam neraka, pintu syubhat, pintu syahwat, dan pintu emosional, ghadab. Tiga ini. Kita kembali, pembahasan kita adalah pintu syubhat. Nah, setelah penyebutan sekian hadis yang kita dengar, kita kembali kata Syekh Ubaid Al-Jabir hafizahullah, hadza ba'dun min sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hiya mujtami'atun 'ala al-qada'i bi annahu la yuslihu an-nas wa yajma'u shattatihim illa ittiba'u an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagian dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seluruh hadis-hadis itu sama memutuskan, menetapkan bahwa tidak ada yang bisa memperbaiki manusia, memperbaiki urusan manusia. Dan menyatukan pecahan-pecahan mereka yang berpecah belah menjadi banyak itu kecuali dengan ittiba'an nabi, mutaba'atun nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah, kembali ke siratul mustaqim, kembali ke jalan yang lurus. Nah. Ini mengikuti syubhat ini, menyimpang ke sana, ke kanan, yang ini ke kiri, mau kemana? Balik ke sini, balik ke jalur yang lurus, yang sana balik ke sini. Nah, kalau tidak balik terus lanjut dengan bid'ahnya, wal'iyadzubillah, bid'ah itu bertingkat-tingkat, ya, sesuai hawa nafsu. Syaitan tidak akan berhenti menyeret dengan syubhatnya, dengan bid'ah itu, sampai target puncaknya tercapai, yaitu menyeretnya sampai kepada bid'ah yang tingkatannya kufur. Nah, cepat-cepat kembali meniti siratul mustaqim, mengikuti sunnah. Kalau tidak, bahaya. Dari bid'ah kecil menjadi bid'ah yang lebih besar, bisa sampai kepada bid'ah kufur. Dari bid'ah batu kerikil menjadi bid'ah pedang terhunus. Dari bid'ah batu kerikil menjadi bid'ah pedang terhunus. Pada masa Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, ketika menjadi amir di Kufah, bersama beliau di sana tinggal Abu Musa al-Asy'ari. Suatu hari Abu Musa al-Asy'ari tergopoh-gopoh mendatangi Ibn Mas'ud. Dia melihat sekelompok orang sekelompok orang sedang berkumpul di masjid, melingkar, berzikir dengan batu kerikil. Ada yang mengomando. Nah, Abu Musa al-Ash'ari mengatakan ini bid'ah. Tapi Abu Musa al-Ash'ari ingin mengembalikan kepada yang lebih besar, urusan ini kepada yang lebih berhak dan lebih besar darinya, yaitu kepada Ibn Mas'ud. Dan beliau amir. Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu mendatangi mereka dan mengingkari mereka. Nah, mengingkari mereka. Kata rawi yang meriwayatkan kisah itu, mereka yang hadir pada bid'ah batu kerikil itu, zikir dan batu kerikil itu secara serentak berjamaah, mayoritas mereka saya dapati bergabung dengan Khawarij, dengan teroris di masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Itu tadi masanya khilafahnya Umar bin Khattab. Ibn Mas'ud sebagai amirnya Kufah diangkat oleh Umar bin Khattab. Kata rawi, aku dapati mayoritas mereka yang melakukan bid'ah itu yang diingkari Ibn Mas'ud dan tidak rujuk. Saya dapati mayoritas mereka ikut bergabung dengan pasukan teroris, pasukan Khawarij di masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, yang diperangi oleh Ali bin Abi Thalib di Nahrawan, ditumpas di Nahrawan. Mayoritas mereka bergabung dengan Khawarij melawan Ali radhiyallahu ta'ala. Dari batu kerikil menjadi apa? Pedang. Nah, dan tentang Khawarij ada dua pendapat di kalangan ulama. Ada yang mengatakan bid'ah Khawarij itu kefasikan, dosa besar. Ada yang mengatakan bid'ah Khawarij itu kekufuran. Ibnu Baz rahimahullah termasuk yang mengkafirkan Khawarij, berpendapat Khawarij kafir. Jadi bahaya. Nah, hal ini semakin jelas kata Syekh Marwahu Ahmad al-Muslim an Abdullah bin Amr al-As, yang diriwayatkan oleh Ahmad al-Muslim dari Abdullah bin Amr al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwa Rasulullah SAW bersabda, innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alayhi ay yadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yunzirahum sharra ma ya'lamuhu lahum wa inna ummatakum hadhihi ju'ila 'afiyatuha fi awwaliha wa sayusibu akhiraha bala'un wa umurun tunkirunaha. Sesungguhnya tidak ada satu nabi pun sebelum aku, kata Rasulullah SAW, kecuali merupakan kewajiban atasnya membimbing umatnya kepada kebaikan yang diketahuinya dan memperingatkan umatnya dari kejelekan yang diketahuinya. Dan sesungguhnya umat kalian ini, yani umat Muhammad SAW, umat kalian ini, umat Muhammadiyah, keselamatannya diletakkan pada generasi awalnya. Generasi awalnya para sahabat tidak ada bid'ah. Muncul bid'ah pertama, bid'ah Khawarij, di akhir-akhir generasi sahabat. Sudah sedikit sahabat yang hidup ketika itu. Mayoritasnya sudah pergi. Nah, terus sampai muncul bid'ah berikutnya. Nah, wasausibu akhiraha bala'un wa umurun tunkiruna, akan menimpa akhir generasi akhir umat ini bala', musibah, ujian dan perkara-perkara yang kalian mengingkarinya, perkara-perkara bid'ah. Nah, hadis ini bersama hadis ini disebutkan oleh Asy-Syaikh setelahnya athar dari Al-Imam Malik rahimahullah, qala kana Wahb ibn Kaysan yak'udu ilaina wa la yaqumu abadan hatta yaqula lana i'lamu annahu la yuslihu akhir hadzal amr illa ma aslaha awwalahu. Kata Imam Malik adalah Wahab Ibnu Kaisan, gurunya. Wahab Ibnu Kaisan duduk bermajelis dengan kami. Dia biasa duduk bermajelis dengan kami. Dan tidaklah Wahab Ibnu Kaisan berdiri dari majelisnya. Tidak pernah sama sekali dia berdiri mengakhiri majelisnya sampai beliau menutup majelisnya dengan sebuah kalimat. Mesti jika mau berdiri meninggalkan majelisnya mesti mengakhiri dengan kalimat ini, yaitu beliau mengatakan kepada murid-muridnya, i'lamu annahu la yuslihu akhir hadzal amr illa ma aslaha awwalahu. Ketahuilah oleh kalian, tidak akan bisa memperbaiki generasi akhir umat ini, akhir dari urusan ini, kecuali sesuatu yang memperbaiki generasi awalnya. Qala Ashhab, berkata Ashhab, rawi dari Malik, qultu li Malik, aku bertanya kepada Malik, yuridu madha? Apa yang dia maksud? Apa yang dimaksud oleh Wahab Ibnu Kaisan? Sesuatu yang memperbaiki generasi awal dan itu juga akan bisa memperbaiki generasi akhir. Selain itu tidak. Apa yang dia maksud? Qala, kata Malik, yuridu badi al-Islam atau qala yuridu taqwa. Kata Malik menafsirkan maksud Wahab Ibnu Kaisan adalah prinsip Islam. Badi Islam, badi Islam, prinsip. Prinsip dasar Islam, tauhid. Atau maksud dia adalah takwa. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertauhid, menaati Allah, laksanakan kewajiban, meninggalkan larangan. Di atas keikhlasan, atas tauhid, dan mutaba'atul Rasul di atas ilmu. Nah, ini. Jadi kalau kalian menyerukan persatuan umat, bagus, kita dukung. Ajak umat bersatu. Nah, tetapi bagaimana caranya mengajak umat bersatu? Nah, ajak mereka kepada wasiatnya Wahab Ibnu Kaisan ini tadi. Diriwayatkan oleh Imam Malik. Ajak mereka kembali kepada al-haq. Kembali kepada manhaj salaf, kepada Al-Qur'an As-Sunnah dan ijma' salafus saleh. Ini yang akan menyatukan mereka. Kalau tidak, akan sia-sia upaya itu. Tidak mungkin mau menyatukan orang-orang yang punya hawa nafsu sendiri-sendiri. Nah, tidak mungkin. Waqad tawatara an-naqlu an ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala raddil mukhalafah. Sungguh telah mutawatir nukilan yang sangat banyak, yang tidak mungkin terjadi kedustaan dan tidak mungkin terjadi kekeliruan dari sahabat Nabi SAW, dari sahabat Nabi SAW dalam membantah ya, orang yang menyelisih al-haq. Wa illam takun bid'iyatan, meskipun penyelisihan terhadap al-haq itu tidak sampai pada tingkatan bid'ah, itu tetap dibantah oleh sahabat. Kemudian Asy-Syaikh menyebutkan kepada kita sebagian dari riwayat itu dari sahabat, dan yang datang setelahnya. Nah, disebutkan di sini oleh beliau Al-Faruq, athar dari Al-Faruq Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Dia mengatakan, "Iyyakum wa ashabar ra'i." Hati-hatilah kalian terhadap para penganut logika. Fa innahum a'da'us sunan. Karena sesungguhnya mereka adalah musuh-musuh sunnah. ayathumul ahadithu ayahfaduha, mereka tidak mampu menghafal hadith-hadith Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqalu birra'i, maka mereka memakai logika. Fadallu, maka mereka sesat. Wa adallu, dan mereka menyesatkan orang lain. Kalian lihat kenyataannya, orang-orang pintar itu gelar-gelarnya menunjukkan pintarnya. Doktor, profesor, ya, pandai retorika, pandai bicara, logikanya. Nah, ya, filsafat, ilmu kalam. Diputar-putar. Nah, dengan kepandaiannya berfilsafat, berlogika. Nah, bukan ayat, bukan hadis, logika. Nah, teori ini, teori itu. Sampai sebagian mereka mengatakan, saking pintarnya berlogika, sampai mengatakan tidak ada jaminan dalam Al-Quran bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan masuk dalam surga. A'udzubillah. Anda bisa membodoh-bodohi orang bodoh, tapi orang yang punya ilmu tidak bisa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna a'tainakal kautsar." Kami akan memberikan kepadamu wahai Muhammad al-Kautsar, sungai al-Kautsar, telaga Kautsar dalam jannah. Itu jaminan masuk surga bukan? Tetapi ini kalimat-kalimat liberal. Kalimat-kalimat liberalisme. Tujuannya ingin membuat orang ragu terhadap ajaran Muhammad SAW. Maksudnya apa? Kalau Nabi Muhammad saja tidak dijamin masuk surga dalam Al-Quran, terus kenapa kalian mantap mengikutinya? Kemudian menyalahkan orang yang tidak mengikuti Muhammad, yang memilih Kristen, Yahudi dan yang lainnya, kenapa kalian salahkan? Nabi Muhammad juga tidak ada jaminan. Kalau Nabi Muhammad tidak ada, kalau kalian mengatakan mereka masuk dalam neraka, Nabi Muhammad juga tidak ada jaminan. Sementara yang membawakan Al-Quran adalah Nabi Muhammad SAW. Berarti Al-Quran juga meragukan. Dan seterusnya. Ujung-ujungnya semua agama bagus. Semua agama benar. Surga akan menampung mereka semua. Nah, na'udzubillah. Liberalisme, pluralisme, kufur. Nah, nifaq, kezindikan, logika, sesat dan menyesatkan. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang mereka, para penganut logika, pakar filsafat, pakar ilmu kalam itu, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, utu zaka'an walam yu'tu zaka'an. Utu zaka'an, mereka memang diberi kepintaran, kecerdasan oleh Allah SWT. Cerdas memang, pintar. Encer otaknya, tapi kotor hatinya, kotor kalbunya. Mereka diberi kepintaran, kecerdasan oleh Allah, tetapi tidak diberi kebersihan jiwa, kebersihan kalbu, kebersihan hati. Nah, hanya rusak, hancur, binasa. Waqala Ibnu Abbas, begitu athar dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, wallahi ma adunnu anna ahadan ahabbu ila syaitan halakan minni al-yawm. Kata Ibnu Abbas, demi Allah, aku yakin tidak ada seorang pun yang paling disukai kematiannya hari ini oleh syaitan kecuali saya. Kata Ibnu Abbas, tidak ada seorang pun yang paling diinginkan mati hari ini oleh syaitan kecuali saya. Kata Ibnu Abbas. Nah, orang heran bertanya, wa kaif? Bagaimana itu? Kok bisa begitu? Dijawab oleh Ibnu Abbas, tahduthul bid'atu fil masyriqi awil maghribi fayahmiluha ar-rajul ilayya fa'idha hamalaha ilayya wama'tuha bis sunnah faturaddu alaih. Terjadi bid'ah di timur, di barat, kemudian ada orang yang membawa bid'ah itu kepadaku, menghadapkannya kepadaku. Jika dia sudah membawa bid'ah itu di hadapanku, maka aku sikat bid'ah itu. Aku bantah bid'ah itu dengan sunnah. Maka terbantahlah bid'ah itu, kembali kepada orangnya, tertolak. Bagaimana syaitan tidak geram kepada Ibnu Abbas? Syaitan ingin Ibnu Abbas segera mati saja. Kata Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ittabi'u, hendaknya kalian mengikuti sunnah. Wa la tabtadi'u, jangan kalian membuat-buat bid'ah. Faqad kufitum, sungguh kalian telah dicukupi oleh orang-orang sebelum kalian. Kenapa repot-repot mengarang-arang? Tinggal mengikuti, tinggal belajar. Ini ayatnya, ini hadisnya, pemahamannya seperti ini, keterangan sahabat, keterangan tabi'in, keterangan salafus soleh, a'immat, imam-imam Islam, keterangannya begini, ikut, selesai. Nah, kenapa repot-repot mengarang-arang sendiri? Ikuti, jangan mengarang-arang, jangan berbuat bid'ah. Sungguh kalian telah dicukupi. Nah, Asy-Sya'bi dari kalangan tabi'in mengatakan, iyyakum wal muqayasah, hati-hatilah kalian dengan kias. Fa walladhi nafsi biyadi, karena demi zat yang jiwaku berada di tangannya itu, demi Allah, la in akhadtum bil qiyas, jika kalian melakukan kias, analogi, la tuhillunna al-haram, sungguh kalian akan menghalalkan sesuatu yang haram. Wala tuharrimunna al-halal, dan kalian akan mengharamkan yang halal. Fama balagakum amman hafidha min ashabi Muhammad SAW, fakhudhu bih. Aqala fahfadhuh. Maka apa yang sampai kepada kalian dari orang-orang yang telah menghafal hadis dari Rasulullah SAW dan meriwayatkannya kepada kalian hadis tersebut, maka ambil itu, hafalkan, amalkan itu, jangan melakukan kias. Kata Al-Auza'i, na'am, kata Al-Auza'i, tokoh salaf di Syam di masanya, isbir nafsaka ala sunnah, sabarkan dirimu di atas sunnah. Wa qul ma qalu, katakan apa yang mereka katakan, yaitu salafus salih. Apa yang mereka katakan, katakan. Jangan kurangi, jangan tambah. Kalau tidak tahu, diam. Wallahu a'lam. Wa kuffa amma kaffal qawmu anhu, tahan lisanmu, tahan dirimu dari sesuatu yang mereka menahan lisannya, menahan dirinya dari perkara itu. wasluk sabila salafika salih, ikuti jalannya pendahulumu yang salih, salafus salih. Fa innahu yasa'u kama wasi'ahum, sesungguhnya akan memuaskan kalian apa yang memuaskan mereka. Apa yang mereka sudah merasa puas dengan itu, engkau pun akan puas. Kalau ada ketidakpuasan dengan apa yang salafus soleh puas dengannya, berarti itu syubhat, itu bahaya, hawa nafsu. Hati-hati, tahan diri. Al-Imam Malik rahimahullah ketika didatangi oleh seorang mubtadi' bertanya, kaifa istawa Ar-Rahmanu 'ala al-'arsy istawa, Allah Subhanahu wa ta'ala di atas arasy, tinggi di atas arasy, berada di atas arasy. Kaifa istawa, bagaimana cara Allah tinggi berada di atas arasy, bagaimana caranya, tata caranya, kaifiahnya? Subhanallah, ini pertanyaan bagaikan petir di siang bolong. Bagaikan hujan di panas yang terik yang mengagetkan Al-Imam Malik. Sampai Al-Imam Malik merunduk lama, bercucuran keringatnya. Kaget dengan pertanyaan itu. Al-Imam Malik salaf. Kaget betul mendengar pertanyaan itu. Imam Malik menjawabnya, nah, al-istiwa ghairu majhul. Istiwa Allah SWT bukan sesuatu yang majhul, itu sesuatu yang maklum, sudah diketahui maknanya, ma'ruf. Istiwa artinya tinggi, berada di atas aras. Wal-kaifu ghairu ma'lum, sedangkan kaifiyahnya, tata caranya, hakikat Allah, bagaimana hakikat tata cara Allah beristiwa tinggi di atas aras, itu sesuatu yang tidak diketahui, tidak terjangkau ilmunya. Sesuatu yang majhul. Itu bukan urusan kita, ilmunya hanya Allah yang mengetahuinya. Was-su'alu anhu bid'ah. Menanyakan perkara itu adalah bid'ah. Ini pertanyaan seperti ini tidak pernah dikenal di kalangan sahabat. Makanya Imam Malik menunduk ya, lama dan sampai bercucuran keringat mendengar pertanyaan itu. Ini menunjukkan ketakwaan beliau, khusyuknya beliau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu Imam Malik mengusir orang itu, akhriju. Usir. Imam Malik, imam dari Hijrah, imam kota Madinah di masanya. Beliau sangat dihormati dan disegani oleh penguasa Madinah. Kalau Al-Imam Malik yang memerintahkan, dilakukan. Ya, kalau Al-Imam Malik memerintahkan sesuatu kepada Amir Gubernur Madinah, dilakukan. Nah, pernah Abdurrahman bin Mahdi datang dari Irak. Betul, Abdurrahman bin Mahdi, ahli hadis, alim besar. Tapi Imam Malik tidak kenal. Imam Malik di Madinah, dia di Irak sana. Nah, dan Imam Malik itu tidak pernah keluar dari Madinah menuntut ilmu. Menuntut ilmunya cuma di Madinah saja, kepada ahli hadis yang ada di Madinah. Nah, ya, cuma pernah keluar dari Madinah ketika berhaji ke Makkah. Al-Imam Malik tidak kenal siapa Abdurrahman bin Mahdi. Nah, datang dengan kawan-kawannya masuk ke Madinah, masuk ke Masjid Nabawi, bawa sajadah. Nah, mereka orang-orang Irak enggak masalah pakai sajadah salat. Sajadah yang panjang itu. Nah, yang seukuran tubuh itu. Yang dipakai oleh banyak kaum muslimin. Nah, Al-Imam Malik madhabnya itu bid'ah. Imam Malik madhabnya itu bid'ah. Abdurrahman bin Mahdi menganggap tidak apa-apa, tidak masalah. Abdurrahman bin Mahdi dengan murid-muridnya datang masuk ke Masjid Nabawi, sholat, digelar sajadahnya terus sholat. Dilihat sama Imam Malik, marah Imam Malik. Kalian tidak tahu, ini bid'ah bagi kami. Akhirnya Imam Malik perintahkan gubernur untuk tangkap Abdurrahman bin Mahdi. Akhirnya masuk penjara. Masuk penjara akhirnya gara-gara sajadah. Imam Malik tidak mau membiarkan ada bid'ah di Madinah. Nah. Kemudian ada yang memberi syafaat. Imam itu syekh, itu ya, pada masa kita istilahnya syekh ya. Pada masa itu alim. Itu dari negeri Irak ini. Ya, ada yang memberi syafaat. Akhirnya Imam Malik maafkan, sudah kalau gitu lepaskan. Nah. Nah, yang dapat cerita ini dari Syekh Badr. Syekh Badr Al-Anazi. Hafizahullah. Ya, begitu. Itu gambaran salafus soleh. Kalau ada bid'ah tidak dibiarkan. Nah. Bantah, disikapi. Tayyib. Kemudian Syekh Ubain menjelaskan bahwa sahabat Nabi, "Anna ashhab nabiyyikum wat tabi'in wa man ba'dahum muttafiquna 'ala raddi kulli ma yukhalifu sunnata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa uswatuhum fi dhalik nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam. Faqad radda al-mukhalafat raddan qawiyyan wa zajran shadidan." Yaj'alu man sami'ahu wa kana lahu qalb wa kana dha basiratin yanzajiru an mukhalafatihi. Menjadi jelas dengan ini bahwa sahabat Nabi kalian, para sahabat sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para tabi'in dan yang datang setelah mereka dari kalangan a'immah, mereka semua sepakat atas perkara membantah siapa saja yang menyelisihi sunnah Rasulullah SAW. Dan uswah, kudwah, suri teladan mereka dalam masalah membantah orang yang menyelisihi sunnah adalah Nabi kalian Muhammad SAW. Adalah Nabi SAW membantah penyelisihan-penyelisihan dengan bantahan yang kuat, dengan hardikan yang keras, yang menjadikan orang yang mendengarnya jika punya qalbu dan punya ilmu ya, untuk melihat al-haq, dia akan takut ya, akan mundur dari penyelisihannya, rujuk. Nah, karena dihardik keras oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikecam keras oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menyebutkan contoh. Lama keluar ila Thaqif wa Hawazin ba'da al-fath. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dengan pasukan yang besar ke Thaqif dan Hawazin setelah fathu Makkah, yaitu menuju perang Hunain. Marra sallallahu alaihi wasallam bi sidratin ya'kufu al-musyrikun 'indaha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama pasukannya para sahabat melewati pohon bidara yang kaum musyrikin mereka berkerumun di pohon bidara itu menyembahnya, mencari barokah. Wa yanutuna bi aslihata, mereka menggantung senjata-senjata mereka di dahan-dahan pohon bidara itu, di pohon bidara itu untuk mencari barokah dan kemenangan. Yuqalu laha dhatu anwa, dikatakan, diistilahkan pohon bidara itu dengan dhatu anwa. Faqala al-hudatha, ada orang-orang yang baru masuk Islam. Hadithu ahdin bikufur, baru saja meninggalkan kekufuran. Orang kalau baru masuk Islam, ilmunya masih kurang, imannya masih lemah. Nah, kata mereka yang kondisinya seperti itu, yang ada di pasukan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ij'al lana dhata anwatin kama lahum dhatu anwat. Wahai Rasulullah, buatkan buat kami dhatu anwat. Istilah pohon bidara yang dicari barokahnya itu, mereka musyrikin dhatu anwat, mereka mengatakan, ya Rasulullah, buatkan juga buat kami dhatu anwat. Sebagaimana mereka punya dhatu anwat seperti itu, kami juga mau. Maka Nabi SAW mendengar hal itu, mengatakan, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, innahas sunan, atau innahas sanan, sesungguhnya itu adalah jalan-jalan, atau jalan, ya, orang-orang, umat-umat terdahulu. Laqad qultum walladhi nafsi biyadih, demi Allah sungguh kalian telah mengucapkan sesuatu demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Kama qalat bani Israel li Musa, kalian telah mengucapkan ucapan seperti ucapannya bani Israel kepada Nabi Musa, yaitu ketika Nabi Musa alaihissalam berhasil lolos dengan na'am sahabatnya meninggalkan Mesir, ya, melewati lautan dan akan bergerak menuju ke negeri nenek moyang mereka, yaitu ke Palestina, Syam. Di perjalanan Bani Israel melihat orang-orang musyrik menyembah patung berhala. Maka kata Bani Israel kepada Nabi Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha, buatkan bagi kami, buat kami ilah, Tuhan, Tuhan untuk kami sembah seperti mereka itu punya Tuhan-Tuhan yang disembah. Kata Nabi SAW, ucapan kalian ini minta dibuatkan juga dhatu anwat, pohon bidara, untuk diambil barokah yang seperti itu yang dilakukan oleh kaum musyrikin itu, itu sama dengan ucapannya Bani Israel yang minta dibuatkan Tuhan untuk disembah, patung berhala seperti yang dilakukan oleh kaum musyrikin. Artinya apa? Artinya itu syirik akbar. Yang diminta oleh sebagian sahabat yang baru saja masuk Islam, karena masih lemah imannya dan masih kurang ilmunya, yang diminta kepada Nabi adalah syirik akbar, menyembah selain Allah. Nah, tetapi mereka tidak kafir, tidak murtad. Kenapa? Karena kejahilan mereka dengan perkara itu. Sementara Nabi SAW langsung membantah mereka, menghardik mereka, dan mereka berhenti. Nah, kata Syekh Ubaid, "Idza nadharna ila muhtawa al-maqulati wa zamaniha," jika kita memperhatikan kandungan sabda Nabi SAW dan zaman terjadinya, waktu terjadinya itu, kasus itu, yadharul ajabul ujab, maka akan tampak hal yang menakjubkan sekali. Wa yastaddu da'i ila Allah ala basirah, dan ini menjadikan bahwa orang, menunjukkan bahwa seorang da'i, orang yang menjadi da'i berdakwah, sangat butuh kepada ilmu. Sangat butuh kepada ilmu. Kalau mau berdakwah, bekali diri dengan ilmu sebanyak-banyaknya. Fayamdi ila ma yad'u ilaihi minal haq, sehingga dai itu dengan ilmunya dia pun berdakwah, mengajak orang kepada al-haq. Apa perkara yang menakjubkan? Fa awalan, kata Syekh Ubaid dari hadis tadi, min haitsu lafdhuha hiya mukhtalifah. Fashabu Muhammad SAW qalu ya Rasulullah, wa ashabu Musa qalu ya Musa, alaysat al-ibaratani mukhtalifatani fil qawl. Ditinjau dari segi lafaz, ada perbedaan antara lafaz kalimat sahabat Nabi SAW ketika berbicara dengan Nabi dan lafaz kalimat sahabatnya Musa kepada Nabi Musa. Sahabat Nabi SAW mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah." Kalau sahabatnya Musa mengatakan apa? "Wahai Musa," memanggil namanya. Dua ungkapan ini kan berbeda. Ashabu Muhammad SAW nadahu bismi risalah, wa hadha ghayatun fit tawqir wa ta'addub ma'ah. Sahabat Nabi SAW memanggil Nabi dengan nama risalah, ya Rasulullah, hai Rasulullah, Rasulullah, utusan Allah, bukan mengatakan wahai Muhammad. Dan ini benar-benar menunjukkan pemuliaan mereka kepada Nabi SAW, menunjukkan adabnya kepada Nabi mereka. Washabu Musa naduhu bismihi fi ghayatil jalafah wa su'il adab. Sedangkan sahabatnya Musa memanggil nabinya dengan namanya, "Hai Musa," seperti kawan sendiri. Ya, tampak sekali kakunya dan jelek sekali adabnya. Kemudian sahabat Muhammad SAW kalimatnya, "Ij'al lana dhata anwat," buatkan kami dhatu anwat. Nah, tidak mengatakan buatkan kami Tuhan seperti mereka untuk kami cari berkahnya, enggak. Mereka mengatakan buatkan kami dhatu anwat. Adapun sahabatnya Musa mengatakan buatkan kami Tuhan. Beda kan? Dari segi lafaz beda, tetapi lam yufarrik Nabiyuna sallallahu alaihi wasallam bainal maqulatain. Nabi SAW tidak membedakan antara dua statement itu. Padahal lafadznya beda. Sahabat Nabi SAW mengatakan buatkan kami dhatu anwab. Tidak ada kata Tuhan selain Allah, tidak ada. Nah. Tetapi Nabi SAW menyamakan. Eksistensinya sama. Hakikatnya sama. Lianna natijata wahidatun ya ibadatu ghairillah subhanahu wa ta'ala. Kenapa disamakan oleh Nabi SAW meskipun secara lafaz berbeda? Karena makna sama, hakikat sama, eksistensinya sama, hasilnya sama, satu, yaitu apa? Ibadah kepada selain Allah, syirik akbar, sama, sama-sama syirik akbar. Ini menunjukkan kepada kita bahwa yang diperhitungkan adalah makna hakikat suatu perkara, bukan lafadznya. Meskipun lafadznya, ya, istilahnya diganti. Nah, misalkan orang mengatakan itu bunga bang. Bunga itu kan bagus, indah, bermanfaat. Bunga, bunga. Padahal hakikatnya apa? Riba. Nah, mereka tidak akan mengatakan itu riba bang. Gak ada yang mau mengatakan begitu. Nah, ini bunganya kan gitu. Ajib, ini faedahnya. Padahal itu riba. Nah, ajib. Muhim satu perkara, jangan lihat istilahnya, tapi lihat apanya? Lihat maknanya dan hakikat. Itu dipetik dari ini, hadits ini. Amma min haitsu zaman. Adapun ditinjau dari segi masa terjadinya kasus itu, ternyata Nabi SAW tetap menghardik mereka. Ya, fa inna Rasulullah SAW kana fi ghazw. Karena Rasulullah SAW ketika itu dalam perjalanan mau berperang, menggempur musuh. Mereka yang punya permintaan batil itu, mereka dibutuhkan tidak dalam perang. Pasukan dibutuhkan tidak dalam perang. Hah? Dibutuhkan. Andaikan dibantah, dinasehati, dihardik, kemudian marah, kemudian pergi membelot tidak ikut, kan berkurang kekuatan, kan begitu. Nah, ya, kembali kepada ini, mereka yang menyerukan persatuan umat, umat harus bersatu, jaga persatuan. Kalau mereka dikritik, mereka dibantah, kemudian tidak suka, marah, akhirnya tidak mau bergabung, jadi kurang, kuantitasnya berkurang. Nah ini bantahannya. Nabi alaihissalam tidak memperhitungkan itu. Nabi sekarang pada peristiwa itu sedang menuju perang. Wa qailu hadhihi al-maqula yushakkiluna nahwa 2000 wa akthar min al-mu'askar. Sementara orang-orang yang baru masuk Islam itu, yang punya permintaan itu, jumlah mereka sekitar 2000 orang. Falam yamna Rasulullah SAW ayyakula makulatahu azzajirata fihim. Hal itu tidak menghalangi Nabi SAW mengucapkan ucapannya yang menghardik mereka. Liannahum law kanat minhu SAW mujamalatun wa hasyahu SAW martada'u an makulatihim. Karena sesungguhnya seandainya Nabi SAW melakukan mujamalah, mudahanah, mendiamkan kebatilan, bermuka manis terhadap kebatilan, wahashahu sallam, dan Allah melindungi nabinya dari yang seperti itu. Nah, ya, maka mereka tidak akan terhardik, mereka tidak akan takut. Nah, mereka tidak akan rujuk. Seandainya dibiarkan saja, wala dhahabu ma'al ghazwi wa hum fi nufusihim syai'un minasyirk, dan mereka akan terus lanjut bergabung dengan pasukan bersama Rasulullah SAW dalam keadaan pada dada-dada mereka ada sedikit dari kesyirikan. Walau annahum dhahabu wa hum ya'taqiduna dhalika qabla ayaqtali'ahu min qulubihim fa in intasaru. Seandainya mereka pergi dalam keadaan seperti itu, punya i'tiqad syirik seperti itu tadi, karena dibiarkan, ya, pergi dalam keadaan belum dicabut dari keyakinan mereka, jika mereka mendapat kemenangan, lam yakun intisaruhum intisara Islam, maka kemenangan yang mereka raih bukan kemenangan Islam. A'ni bin nisbati lihadal adad al-qa'ilin hadil maqala. Maksud saya, kata Syekh, kemenangan itu bukan kemenangan Islam, yakni terkait dengan jumlah tadi, sekitar 2000 pasukan ini. Ya, seandainya mereka dibiarkan dan pergi dalam keadaan ada kesyirikan itu di dada mereka, dan Rasulullah mencapai kemenangan, maka terkait dengan jumlah mereka ini, kemenangan mereka bukan kemenangan Islam, karena mereka ada kesyirikannya. Walau mata ahadu min ashabi hadil maqalati mata alal kufur. Seandainya mati salah satu dari mereka itu di atas keyakinan itu, dia mati di atas kekafiran. Fazajarahum an-nabiyu sallallahu alaihi wasallam hadha az-zajra alladhi sami'tum zajran iktala'a rasibat asy-syirk min qulubi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung tanpa ditunda langsung menghardik mereka dari perkara batil itu. Nah, kalimat Nabi SAW sudah kita dengar bersama. Kalimat yang menghardik, ya, yang menjadikan tercabut dari dada mereka noda syirik tadi. Nah, wajtatha minha, tercabut seakar-akarnya keluar, bersih jadinya. Nah, Nabi SAW tidak mengatakan nahnu fi ghazu wa fi harb ma'a adu wa ha'ula yashakkiluna sudus al-mu'askar takriban, la. Tidak beralasan, kita ini sedang perang, kita sedang menghadapi musuh bertempur, sementara mereka jumlahnya itu ya seperenamnya pasukan. Jadi kalau 12.000 mereka 2.000, berarti seperenamnya. Wah, banyak pasukan yang hilang jadinya. Kalau sampai dibantah dan mereka tidak suka, kemudian membelot dan tidak bergabung lagi, Nabi tidak memikirkan itu. La, tidak seperti itu. Nabi SAW, la budda minat tarbiyati wat tasfiyah. harus ada tarbiyah dan harus ada tasfiyah. Umat harus ditarbiyah, pengikut harus ditarbiyah, tarbiyatan Islamiyah, tarbiyatan Sunniyah, tarbiyah dengan syariat Islam, dengan Sunnah. Nah, wa tasfiyah, harus ada pembersihan, bersihkan umat, bersihkan pengikut dari syirik, bersihkan dari bid'ah, dari maksiat. Itu dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tarbiyah, tasfiyah. Ditarbiyah mereka dengan tauhid, dibina dengan tauhid, dibina dengan sunnah. Kemudian dibersihkan dari syirik, dari bid'ah, dari maksiat. Begitu. Labud min siyasati tauhid, harus ada siasat tauhid. Labud min qal'i syirk min qulubihim, harus dicabut kesyirikan dari kalbu mereka. Wajtithathihi minha hatta la tabqa lahu rasibah, dan harus dicabut seakar-akarnya sehingga tidak ada tersisa sedikit pun, satu titik pun di dalam. Riwayat dari Nabi SAW dalam perkara ini banyak. Hadis yang kita dengar tadi yang diangkat sebagai contoh, riwayat At-Tirmidzi disahihkan oleh Al-Albani. Nah, hadis Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu ta'ala. Kaidah yang kelima. Nah, jadi difahami maksud kaidah tadi? Nah, ini menunjukkan kepada kita batilnya dakwah ikhwanul muslimin. Dakwah tajammu'. Nah, dakwah mereka adalah mengumpulkan massa sebanyak-banyaknya. Nah, tidak ada al-wala wal bara'. Tidak ada tarbiyah wa tasfiyah. Nah, nata'awanu fi mattafaqna fi wa ya'dhuru ba'dhuna ba'dhan fi makhtalafna. Alaih. Nata'awanu fi mattafaqna alaih wa ya'dhuru ba'dhuna ba'dhan fi makhtalafna fi. Kita kerjasama, bergabung, bersatu kerjasama dalam perkara yang kita sepakati. Dan kita saling memberi udur, saling mendiamkan, jangan mengkritik, jangan membantah satu sama lainnya dalam perkara yang kita berselisih. Nah, tidak masalah. Ya, Anda Syiah sini, Rafidhah sini, Mu'tazilah sini, Jahmiyah sini, liberal sini, Quran sini, ya bu, Kristen sini, Nasrani sini, Yahudi sini. Nah, sudah sini gabung. Yang penting, mari kita kerjasama. Nah, dan saja bantah-bantahan. Umat harus diajak bersatu untuk mensukseskan pergerakan Islam. Nah, ya, ini benar-benar batil. Sudah kita dengar, terbantah habis dengan kaidah ini tadi. Nah, al-qaidah al-khamisah, qaidah yang kelima, fi asliddin wa asasihi, yaitu tentang prinsip agama dan asasnya. Nah, prinsip agama, asas agama ini, fondasinya. Naam, kata Syekh, hadil qa'idah al-kalamu fiya tadammanu thalathata umur. Qa'idah ini berbicara tentang qa'idah ini meliputi tiga perkara. Al-amrul awal, al-muradu bihadad din, yang dimaksud dengan agama ini. ya, persepsi kita dulu tentang agama ini diluruskan. Nah, fa innahu la yansarifu indana illa ila dinil Islam. Karena sesungguhnya di sisi kita istilah din, istilah agama, kalau kita mengatakan din, din, din, agama, agama, agama, maka tidak ada yang lainnya dimaksud agama Islam. Meskipun kita hanya mengatakan din, agama, berarti maksudnya agama Islam. Din yang hak, agama yang hak, maksudnya Islam. Alladzi ja'at bihi jami'un nabiyyin wal mursalin alaihi salatu wassalam, yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Wa la yuradu bihi al-ma'na al-lughawi, dan tidak dimaksud, ya, tidak dimaksudkan dengannya maknanya secara bahasa. Alladzi huwa at-ta'ah awil khudu' awil tadallul awil jazaa', bahwa yang dimaksud adalah taat, ya, tunduk, merendah, makna pembalasan. Nah, bal yuradu bihil makna syar'i, karena istilah din, kata din, kata din, kalau dalam bahasa Arab itu maknanya macam-macam. Nah, bisa diartikan ketaatan, ketundukan, kerendahan, bisa diartikan pembalasan, seperti maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin artinya maliki yaumil jaza, penguasa hari pembalasan. Itu makna din secara bahasa. Nah, yang kita maksud sekarang pada pembahasan kita, din sebagai istilah syariat. Wa huwa dinullah, yaitu agama Allah. Alladhi ma ba'atha nabi, nah, ma bu'itha nabiyyun wala rasulun illa bih. Agama Allah yang tidaklah nabi, rasul diutus kecuali dengan agama itu. Wa huwa dinul Islam, yaitu agama Islam. Dari sini kita memahami bahwa agama yang hak, yang benar cuma satu, agama Islam. Agama para nabi dan rasul seluruhnya, dari awal sampai akhir, dari Adam nabi pertama, kemudian rasul yang pertama Nuh, kemudian penutup para nabi dan rasul Muhammad alaihi wassalatu wassalam, agamanya satu, agama Islam. Semuanya agamanya Islam. Ya. Setelah itu penjelasan al-amru tsani, perkara yang kedua, fil Islam ma huwa, tentang Islam, apa itu Islam yang dimaksud. Sehingga kita bisa memahami makna tadi bahwa agamanya para nabi dan rasul dari awal sampai akhir agamanya satu, yaitu agama Islam. Tidak ada agama lain. Agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wahyunya adalah agama Islam, tidak ada yang lain. Apa itu Islam maksudnya? Fal Islamu wal istislamu lillahi bitauhidi wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasy syirki wa ahli, hadha huwa dinul haqq wa hadha huwa alladhi radiyahu Allah Subhanahu wa ta'ala li thaqalain al jin wal ins. Islam adalah al-istislamu lillahi bitauhid, berserah diri kepada Allah dengan tauhid, berserah diri kepada Allah dengan tauhid. Kita tauhidkan Allah dalam rububiyahnya. Kita yakini satu-satunya pencipta, penguasa, pengatur alam semesta dan makna rububiyah yang lain. Kita tauhidkan Allah dalam hal uluhiyahnya. Kita yakini sebagai satu-satunya sesembahan yang hak, yang benar. Dan kita tidak menyembah selainnya. Kita tauhidkan Allah dalam asma wa sifatnya. Satu-satunya zat, diri yang maha sempurna, dengan nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya hakiki yang tidak sama dengan hakikat diri, nama-nama, sifat dan perbuatan-perbuatan makhluknya. Kita berserah diri dalam tiga macam tauhid ini. Wal inqiyadu lahu bitta'ah. Wal inqiyadu lahu bitta'ah. Kita tunduk patuh kepada Allah dengan menaatinya, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. wal bara'atu minas syirki wa ahlih, berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Itu tauhid, itu Islam, itulah makna Islam. Hadza huwa dinul haq, inilah agama yang hak, agama yang Allah ridhai untuk bangsa jin dan manusia. Ini agamanya para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Yani Islam bimafhumihi al-am, Islam dengan asumsi maknanya yang umum. Nah, adapun berbicara masalah metode beribadahnya, ya, syariatnya, cara beribadahnya, masing-masing nabi dan rasul umat ya berbeda-beda. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Untuk masing-masing nabi rasul ya, kami ya jadikan, buatkan syariat ya dan metode yang berbeda-beda. Cara solatnya ya umat-umat sebelum kita dengan kita berbeda. Cara puasanya berbeda. Nah, kan begitu. Nah, kita tahu misalkan cara berpuasanya Nabi Daud, sehari berpuasa, sehari berbuka, sehari berpuasa, sehari berbuka. Nah, adapun kita, puasa kita yang diwajibkan adalah puasa Ramadan. Sebelum puasa Ramadan diwajibkan, diwajibkan puasa Asyura. Kemudian mansukh, yang terakhir adalah puasa Ramadan. Selain itu ada puasa-puasa sunnah. Begitu. Umat-umat sebelum kita jika mau sholat harus di tempat ibadah khusus. Kalau kita dapat kemudahan di mana saja kita berada dalam perjalanan, ya di padang rumput, di padang pasir, di pinggir jalan, di mana saja asalkan bersih, bukan kuburan, bukan WC, sholat. Nah, ya, ini penggambaran bahwa metode syariat cara beribadah yang beda, tapi sama-sama Islam. Jadi sama-sama berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menauhidkan Allah, tunduk patuh kepada Allah, berlepas diri dari kesyirikan dan penganutnya. Nah, ini. Nah. Al-amru tsalits, perkara yang ketiga, fi asli hadad din, asal agama ini, dasar agama ini. Ad-din alladhi ma radiyallahu li'ibad wa lil bilad siwahu lahu aslun yanbani alayh. Agama Islam ini yang Allah ridha, yang Allah tidak ridha bagi hambanya dan negeri-negeri kecuali dengan agama ini, punya asal, punya sumber, ya, dasar yang dibangun di atasnya. Wa hadzal aslu alladhi yanbani alayhi ad-din alladhi huwa dinul Islam laisa lil aqli fihi majal. Dasar ini yang agama Islam ini dibangun di atasnya, yaitu dasar agama Islam adalah tidak ada akal, tidak ada bagi akal, bagi logika kesempatan untuk terlibat di dalamnya. Wala lirra'yi fi makan. Nah, akal logika tidak boleh ikut andil. Nah, oh menurut logika saya ini bagus. Menurut akal saya bagus ini. Kenapa? Ini kan bagus untuk supaya orang-orang bisa berkumpul ke masjid, ya, supaya bisa berkumpul ke masjid, rame-rame ke masjid, ya, dan supaya semuanya semakin cinta kepada Rasul. Kalau datang hari kelahiran Nabi, kita acarakan maulid, bagus. Okay. Nah, misalkan. Tidak bisa. Jangan diakal-akali agama ini. Nah. Bal huwa amrun tauqifi. Tetapi dasar agama ini adalah tauqifi, bergantung pada dalil. Mabniyun ala nususis syara', dibangun di atas nas-nas syariat. Mabniyun ala al-wahyain wal ijma', dibangun di atas dua wahyu, Al-Quran, Sunnah, Hadis, dan ijma'. Wal ijma' huwa ahadul adillah. Ijma' adalah salah satu dari dalil-dalil. Jadi ada tiga dalil, Al-Quran, Sunnah, ijma'. Nah, dalil bahwa ijma' umat adalah dalil. Nabi SAW bersabda, la tajtami'u ummati ala dolalatin. Nabi SAW bersabda, la tajtami'u ummati ala dolalatin. Umatku tidak akan bersatu, bersepakat di atas kesesatan. Ini rekomendasi dari Nabi SAW buat umat ini. Nah, yakni ulama umat ini, ahli ijtihad, ya, umat ini. Kalau mereka tidak akan sepakat, tidak akan bersatu di atas kesesatan. Jadi kalau mereka bersatu, sepakat, tidak ada yang saling membantah, ya, dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diperhitungkan, maka berarti itu adalah hak. Kalau itu hak berarti hujjah. Wa huwa mabniun 'ala an-nass falaysa mustaqillan. Ijma' itu dibangun di atas nas. Bukan sesuatu yang berdiri sendiri. Na'am, huwa hujjatun fi nafsih. Ya, benar bahwa ijma' adalah hujjah tersendiri. Walakin laisa mustaqillan, akan tetapi tidak berdiri sendiri. Nah, hujjah tersendiri dalam arti kalau ada ijma' yang dinukil berarti itu hujjah tersendiri. Meskipun kita tidak tahu dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah apa, tetapi kita dapat umat telah ijma', berarti itu dalil. Itu makna dalil tersendiri. Tetapi ketahuilah bahwa ijma' itu tidak berdiri sendiri. Artinya, faqad qarrara al-a'immatu anna al-ijma' la budda an yastanida 'ala nass. Sungguh imam-imam Islam telah menetapkan bahwa ijma' harus mesti dia bersandar pada suatu nas. Faqad yakunu ayatan, boleh jadi landasan ijma' itu adalah satu ayat. Faqad yakunu haditsan, boleh jadi landasan ijma' itu satu hadis. Faqad yakunu al-hadithu dha'ifan, boleh jadi hadits itu dha'if, lemah dari segi sanad. Waqad yakunu sahihan, dan boleh jadi dari segi sanad sahih. Fa in kanat as-sunnah allati qama 'alayha al-ijma'u min sahihi ma jaa'a 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam, jika sunnah yang menjadi dasar tegaknya ijma', terjadinya ijma', jika sunnah itu sahih, benar datangnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fal ijma'u yu'akkidu hadha an-nass wa yuqawwihi, maka ijma' yang dinukil semakin mendukung nas tersebut dan semakin menguatkannya, pendalilan dengannya. Fayakunul hukmu thabitan bidalilain, maka hukum perkara itu telah tetap dengan dua dalil. Dalilnya hadis yang sahih, dan yang kedua ijma'. Wahuman nas wal ijma'. Wa in kana al hadithu da'ifan, kalau hadis yang menjadi landasan ijma' itu da'if, au nassan ghairu ma'ruf, ada nas yang kita tidak tahu, kita dapat ijma', tidak ada yang khilaf sama sekali. Nah, dari ulama. Tapi kok mana dalilnya ya? Cari ayat, cari hadis, tidak ada. Ya, yang ini kita tidak mengetahuinya. Fal ijma'u hujjatun binafsih. Maka ijma' itu adalah hujjah tersendiri. Tidak butuh dukungan, harus ketemu ayatnya atau hadisnya. Semata ijma' saja yang kita dapat, maka kita jadikan sebagai hujjah. Wala yubhathu an dalili, dan tidak harus dibahas dalilnya. Tidak harus dicari dalilnya. Itu mana? Nah. Wa adkuru kalimatan li Syekh Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, kata Syekh, dan di sini aku akan menyebutkan satu kalimat, yang kalimat Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab sang mujaddid. Nah, Tamim an-Najdi rahimahullah, dia mengatakan, yaitu dalam pelajaran Al-Usulul Thalatha, kitab Al-Usulul Thalatha, al-mas'alatul ula, masalah yang pertama, al-ilm, itu pada awal Usulul Thalatha, iya, yajibu ala kulli muslim wa muslimatin, nah, wajib bagi setiap muslim dan muslimah untuk mengetahui, nah, masalah yang pertama al-ilm. Ilmu wa huwa ma'rifatul 'abdi rabbahu wa nabiyyahu wa ma'rifat dinil Islam bil adillah. Ya, ilmu yang dimaksud di sini adalah mengilmui seorang hamba, mengilmui Rabb-nya, mengimaninya, mengilmui nabinya, mengimaninya, mengilmui agama Islam, mengimaninya. Ini mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Nah, perhatikan. Pelajaran Usulul Thalatha itu pelajaran yang sangat penting. Andaikan kita belajar Al-Usulul Thalatha, kita benar-benar memahami matan-matannya dengan baik, maka sungguh kita akan menjadi sangat kuat dalam masalah tauhid. Nah, itu luar biasa meskipun singkat. Oleh karena itu, a'immah, kibarul ulama, tidak ada yang ketinggalan mensyarahnya. Andaikan kita belajar matannya, selesai dari belajar matannya, kita ulang lagi, kita ambil misalkan syarahnya Syekh Ubaid Ithaful Uqul, kita baca syarahnya, selesai, kita ulang lagi, ambil syarahnya Syekh Shalal Fauzan, kita pelajari lagi, selesai, ambil lagi syarahnya Syekh Ibnu Utsaimin, ambil lagi syarahnya Syekh Yan, terus. Itu luar biasa, luar biasa. Nah, ini sekarang contohnya, Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah, mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Nah, idzan dinul Islam labudda fihi minad dalil. Jadi ini menunjukkan bahwa agama Islam itu harus dengan dalil. Alladhi yadullu ala anna hadzal 'amala mashru'. Yang menunjukkan bahwa amalan ini adalah amalan yang disyariatkan. Harus ada dalilnya bahwa amalan ini disyariatkan. Wa min huna qarrara ulama al-usul, dari sini ulama usul menetapkan anna al-asla fil ibadati al-hadaru illa binas. Pada asalnya, hukum asal pada perkara ibadah adalah terlarang. Ini kaidah. Ulama usul mengatakan apa kaidahnya dalam masalah ibadah? Pada asalnya, hukum asalnya perkara ibadah itu terlarang kecuali ada dalil. Kecuali ada dalil. Li'annaha tauqifiyah, karena sesungguhnya itu perkara yang bergantung pada dalil, nas. Jadi kalau ada mengatakan saya mau beribadah dengan acara ini, acara ibadah ini. Nah, baik, Anda punya dalil? Mana dalilnya? Ada ayat? Ada hadis? Siapa dari kalangan salafus saleh yang memahami seperti itu? Buka sirah. Apakah sahabat mengamalkan? Tabi'in mengamalkan, tabi'in mengamalkan? Tidak ada. Berarti itu bid'ah. Nah, kata Syekh, aslud dinu asasu amran, dasar agama dan asasnya ada dua. Yang pertama, al-amrul awal, ad-da'watu ila ibadatillahi wahdah, wattahridu ala dhalik wal muwalatu fi wa takfiru man tarakah. Yang pertama, dasar yang pertama, asas yang pertama, berdakwah mengajak manusia agar beribadah hanya kepada Allah. Mendorong mereka, mengajak mereka untuk melakukan hal itu. Memotivasi mereka melakukan hal itu. Kemudian sikap loyal karena perkara ini. Maka siapa saja dakwanya kepada tauhid, kepada al-haq, maka kita loyal padanya. Nah, siapa saja tidak, maka kita benci. Wa takfir man tarakah. Siapa saja beribadah hanya kepada Allah, menauhidkan Allah, maka kita cintai saudara kita seiman, kita loyal padanya. Nah, jika tidak, kita benci. Dan barang siapa meninggalkan ibadah kepada Allah, maka kita kafirkan. Al-amru tsani, yang kedua, al-inzar, memberi peringatan. Wattahdhiru minasyirk fi ibadatillah, memberi tahdhir agar hati-hati dari syirik dalam beribadah kepada Allah. Wattaglidu fi dhalik, mengecam keras perkara itu. Walmu'adatu fi, kita memasang permusuhan kita dalam perkara ini. Siapa saja yang melakukan kesyirikan dalam beribadah kepada Allah, maka kita keras padanya dan kita memusuhinya. Watakfir man fa'ala, dan kita mengkafirkan pelakunya. Nah, dalil-dalil dalam Al-Quran dan As-Sunnah dan Ijma' telah tegak dalam masalah ini. Nah, di antaranya, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul yang memerintahkan umat untuk beribadah hanya kepada Allah dan menjauhi taghut, penyembahan selain Allah. Dalam surat An-Nahl ayat 36. Nah, para nabi yang diutus, Nuh, Hud, Salih dan yang lainnya, ketika berdakwah mereka mengatakan, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada bagi kalian selain Dia ilah, Tuhan sesembahan. Nah, ini sebagian dalil. Ya, begitu pula dalil dari As-Sunnah. Seperti hadith Ibn Mas'ud. Hadith Ibn Mas'ud muttafaq alaih. Ibn Mas'ud berkata, sa'altun Nabiya sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuz dzambi a'dhamu indallah, dosa apa yang paling besar di sisi Allah? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Kamu mengangkat, membuat tandingan bagi Allah sementara Dia yang telah menciptakanmu. Tandingan yang kamu angkat, yang kamu ibadahi selain Allah, yang kamu pertuhankan selain Allah, Dia juga ciptaan Allah seperti kamu. Kenapa kamu jadikan sebagai tandingan Allah? Qult, kata Ibn Mas'ud, aku berkata, mengomentari, inna dzalika la'adzimun, sesungguhnya itu besar. Thumma ay, kemudian dosa apa yang terbesar setelah itu? Nabi bersabda, antaktula waladak, kamu membunuh anakmu sendiri. Takhafu ayyat'ama ma'ak, karena kamu takut dia ikut makan bersamamu. Banyak orang yang membunuh anaknya dengan cara masih di kandungan, ya sudah tahu jelas-jelas ada ruhnya, dibunuh, digugurkan. Nah, masuk dalam ini. Dan yang semakna dengannya, qult, aku berkata, "Tsumma ai," kemudian apa ya Rasulullah yang terbesar setelah itu? Qala Nabi asasam bersabda, "Antuzaniya halilata jarik." Yang terbesar setelah itu adalah engkau menzinai istri tetanggamu. Tetangga yang harusnya dihargai, dihormati, dijaga kemuliaannya, kemuliaannya, ya, kesucian keluarganya, justru dikhianati dengan cara istrinya dizinai. Nah, na'udzubillah, termasuk dari dosa yang terbesar, dari dosa-dosa besar yang disebutkan urutannya di sini oleh Nabi SAW. Hadis yang kedua yang disebutkan, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, riwayat Muslim, "Innallaha yarda lakum thalathan," sesungguhnya Allah meridai kalian tiga perkara. "Wa yakrahu ridha buat kalian tiga perkara. Wa yakrahu lakum thalathan," membenci buat kalian tiga perkara, atas kalian tiga perkara. "Fa yarda lakum," Allah ridha buat kalian, "an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a." Kalian menyembah Allah dan jangan menyekutukannya. Ini salah satu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ketiga, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, riwayat Al-Bukhari. Dan ini terkait dengan apa yang telah lewat, bahwa agama para nabi dan rasul satu, sama tauhid Islam. Cara beribadahnya, ya, minhajnya, syariatnya, cara syariat yang berbeda-beda. Nah, Nabi SAW bersabda pada hadis Abu Hurairah riwayat Al-Bukhari, "Ana awlan nasi bi Isa bin Maryam fi dunya wal akhir." Aku adalah orang yang paling berhak terhadap Nabi Isa di dunia dan di akhirat. Nah, yakni saudara, sama-sama nabi. "Wal anbiya'u ikhwatun li allatin ummahatuhum syatta." Para nabi, mereka adalah orang-orang yang bersaudara. Ya. Bapaknya satu, ibunya berbeda-beda. Maknanya wa dinuhum wahid. Nah, agamanya satu. Nah, ini dinuhum wahid. Jadi agamanya satu, agama Islam semuanya. Dengan makna Islam yang umum yang sudah kita dengar tadi, yaitu berserah diri kepada Allah dengan menauhidkannya. Apa tadi? Tunduk, patuh kepada Allah dengan menaatinya, kemudian berlepas diri dari syirik dan pelakunya. Adapun metode beribadahnya, minhajnya, syariatnya beda-beda, sudah seperti dicontohkan tadi, gambarkan tadi. Nah, kata Syekh, "Fadhahara bihadzal bayan," maka tampak dengan penjelasan ini, "anna hadhil ahadith al-haditha muttafiqatun ma'al ayati qablaha," bahwa hadith-hadith ini dan ayat-ayat sebelumnya, ya, sama, menunjukkan, ya, hal yang sama. "Wa bihadzal 'allakum adraktum," dengan ini barangkali kalian sudah mengetahui, "anna ad-da'wata ila wahdatil adyan min abtalil batil," bahwa dakwah seruan kepada persatuan seluruh agama adalah kebatilan yang paling batil. Kita tahu ini dakwahnya orang-orang pluralis, dakwahnya orang-orang liberalis. Ya. Wa dzalikum anna Allah subhanahu wa ta'ala, dan tokoh-tokoh ikhwan muslimin yang besar berjalan di atas dakwah seperti ini. Nah, Hasan At-Turabi ya, yang baru saja meninggal. Nah, dan dia dikafirkan oleh ulama, Syekh Mukbil termasuk yang mengkafirkan dia. Nah, yang menganggap semua agama sama, harusnya bersatu. Ya, boleh bagi seseorang kalau mau pindah agama jadi Yahudi, Nasrani, enggak apa-apa. Nah. Na'udzubillah. Wadhalikum anna Allah subhanahu wa ta'ala ma ba'atha Musa bil Yahudiyah. Hal itu dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah mengutus Nabi Musa dengan agama Yahudiyah. Fal Yahud alamun ala fi'atin min Bani Israel. Hum muharrifatut Taurati min ba'di Musa sallallahu alaihi wasallam. Yahudi ini adalah nama atas segolongan dari Bani Israel, golongan yang memalingkan kitab Taurat, memalsukan kitab Taurat sepeninggal Nabi Musa sallallahu alaihi wasallam. Wa qad kana minhum lahu sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi min al-adha wal 'inad. Dan adalah Nabi Musa sallallahu alaihi wasallam pada masa hidupnya disakiti oleh mereka dan mendapat penentangan dari mereka. Wa mukhalafatu jiharan, dan menyelisihinya secara terang-terangan. Wa tahaddi, dan menantang Nabi Musa SAW. Fasobar wa sobar, Nabi Musa bersabar dan menyabarkan diri menghadapi mereka. Wa ayatul Quran allati tadhkuru makhazi al-qawm anil yahud min bani Israel kathirah akthar min an tuhsa kama anna Isa. Naam. Ayat-ayat Al-Quran yang mengisahkan kepada kita kehinaan kaum Yahud dari Bani Israel yang selalu menentang Nabi Musa di masa hidupnya, kemudian setelahnya merusak kitab Taurat, memasukkannya, itu lebih banyak ya jumlahnya daripada kita ingin ketimbang kita akan menghitungnya. Banyak. Kama anna Isa SAW ma ba'athahu Allah bin Nasraniyah. Begitu pula Nabi Isa, Allah tidak pernah mengutusnya dengan agama Nasraniyah. Fan Nasraniyah fi'atun ukhra min Bani Israel. Nasraniyah adalah golongan lain dari Bani Israel. Harrafatil Injil alladhi ja'abi Isa min indillahi jalla jalalu. Nasraniyah telah memalingkan, memasukkan Injil yang dibawa oleh Nabi Isa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Fakilta ta'ifatain min Bani Israel muharrifatun lima anzalallahu ala nabiyya min kitab. Dua kelompok ini, Yahudiyah, Nasraniyah, dari kalangan Bani Israel, mereka telah memalingkan, memalsukan wahyu yang Allah SWT turunkan kepada nabinya, kitab yang Allah turunkan. Nah, kalau begitu, dari mana kalian mengatakan bahwa Yahudiyah Nasraniyah itu adalah agama samawiyah? Dari mana? Nah, agama samawi cuma satu, Islam. Nah. Ya. Dengan makna umum tadi. Kemudian syariat satu-satunya yang berlaku sekarang, yang sudah menasakh, menghapuskan syariat sebelumnya, adalah syariat Islam, syariatnya Rasulullah SAW dengan kitab Al-Quran dan sunnahnya. Kitab Taurat yang ada sekarang, kitab Injil yang ada, itu sudah dipalsukan, dan memang Allah tidak memberi jaminan. Yang dijamin adalah Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan adzikr Al-Quran, dan kami yang menjaminnya. Nah, tidak akan bisa. Walhamdulillah. Al-Qaidah Sadisah, Qaidah yang ke-6, dan ini Qaidah yang terakhir yang akan mengakhiri pembahasan kita, yaitu Fis Syahadatain, Qaidah dua kalimat syahadat. Nah, asyhadatan fil makna syar'i, dua kalimat syahadat secara makna syariat, huma iqrarul mukallaf ala nafsihi lillahi bil wahdaniyah wa li Muhammad sallallahu alaihi wasallam birisalah. Makna dua kalimat syahadat dalam syariat ini adalah pengakuan, pembenaran, penetapan seorang mukallaf atas dirinya. Dia mengakui, meyakini bagi Allah wahdaniyah, keesaan. Satu-satunya memiliki keesaan hanya Allah, esa zatnya, dirinya esa dalam hal rububiyahnya, uluhiyahnya, asma wa sifatnya, seperti yang sudah diterangkan tadi. Tauhid, menauhidkan Allah. Satu-satunya yang punya zat yang maha sempurna dengan nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya hakiki yang tidak sama dengan makhluk. Satu-satunya pencipta, penguasa dan pengatur alam semesta. Satu-satunya yang berhak disembah, diagungkan dengan berbagai ibadah. Dan pengakuan meyakini Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang hak, yang benar selain Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu kita bersaksi bahwa Allah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah dan selainnya adalah batil, dikarenakan Allah satu-satunya Rabbul Alamin, satu-satunya pencipta, penguasa dan pengatur alam semesta ini, sehingga dia adalah satu-satunya yang berhak untuk dipertuhankan. Ketika kita mengatakan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasul Allah, dengan itu kita mempersaksikan bahwa Muhammad adalah utusan Allah yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syariat, dan kewajiban kita beribadah kepada Allah, menyembah Allah dengan syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menukil ijma' dari ulama umat, ijma' bahwa seseorang tidak bisa masuk dalam Islam, siapa saja yang bisa berbicara, menggerakkan lisannya, kedua bibirnya untuk berbicara, bukan orang bisu, maka dia tidak bisa masuk dalam Islam kecuali dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Nah, terkait dengan ini, Syekh menerangkan beberapa perkara. Yang pertama, beliau menerangkan apa yang menyebabkan orang-orang kafir Quraisy, kaum musyrikin Quraisy, tidak mau mengucapkan dua kalimat syahadat. Nah, sebabnya adalah karena mereka mengetahui persis bahwa makna la ilaha illallah adalah tidak ada Tuhan. Tuhan adalah sesuatu yang disembah. Tidak ada Tuhan, yakni tidak ada sesembahan yang benar selain Allah. Mereka tahu betul itu maknanya. Mereka adalah orang-orang Arab yang fasih, faham betul bahasa Arab, tahu betul itu maknanya. Bahwa la ilaha illallah maknanya adalah tauhid uluhiyah, perintah untuk menauhidkan Allah dalam ibadah. Sementara mereka menyembah berhala-berhala, menyembah Tuhan-Tuhan selain Allah bersama Allah, melakukan syirik. Mereka tahu kalau mereka bersaksi asyhadu an la ilaha illallah, konsekuensinya mereka harus meninggalkan tuhan-tuhan mereka yang mereka sembah, yang banyak itu, berhala-berhala itu. Kalau tidak, mereka akan dicap pendusta. Mereka tidak mau dicap pendusta. Mereka juga tidak mau meninggalkan kesyirikan mereka, maka mereka tidak mau mengucapkannya. Mempersaksikan Muhammad sebagai Rasul Rasulullah, konsekuensinya berarti mengikuti ajarannya. Mereka tidak mau. Yang berarti mereka harus meninggalkan kehidupan jahiliyah mereka. Yang pertama terutama adalah syirik mereka. Nah, menyembah berhala-berhala mereka tidak mau. Sampai ya, akhirnya terjadi perang. Nah, di antara Nabi SAW dan kaum mukminin dengan kufar musyrikin Quraisy. Dalam keadaan orang-orang kufar, orang-orang musyrik Quraisy, mereka meyakini tauhid rububiyah dalam banyak ayat. Nah, diberitakan yang maknanya kalau mereka ditanya siapa yang menciptakan mereka, mereka akan menjawab bahwa Allah yang menciptakan mereka. Yang menurunkan hujan Allah, yang menciptakan langit dan bumi Allah. Artinya mereka meyakini tauhid rububiyah, bahwa Allah satu-satunya pencipta, penguasa dan pengatur alam semesta. Mereka bertauhid dalam hal rububiyah. Ternyata itu tidak dianggap cukup untuk memasukkan mereka dalam Islam, sampai mereka mau bersyahadat la ilaha illallah, yang maknanya adalah tauhid uluhiyah. Artinya Allah satu-satunya Tuhan sesembahan yang benar. Oleh karena itu mereka tidak mau mengucapkannya. Ini menunjukkan kepada kita batilnya tafsir-tafsir yang menafsirkan la ilaha illallah, ya, selain dengan tafsir tadi. Di antaranya ada yang menafsirkan makna la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tidak ada pencipta selain Allah. Aku bersaksi tidak ada penguasa selain Allah. Aku bersaksi tidak ada yang pemberi rezeki selain Allah. Ini tafsir yang batil. Oleh karena itu, syahadat la ilaha illallah itu punya syarat. Untuk bisa dianggap sah, ada 8 syaratnya. Di antara syarat itu adalah mengerti apa makna la ilaha illallah. Jadi bukan yang diinginkan sekedar bicara asyhadu an la ilaha illallah. Nah, sudah KTP-nya muslim. Nah, ternyata dapatkan di kuburan sedang membawa persembahan. Minta-minta di kuburan, bawa persembahan ke pohon yang dikeramatkan. Bukan muslim. Nah, jadi harus tahu betul apa makna la ilaha illallah. Bukan maknanya tidak ada pencipta selain Allah, tidak ada pemberi rezeki Allah. Makna bukan itu. Itu terkandung di dalam la ilaha illallah, tapi bukan itu maknanya. Maknanya tidak ada Tuhan sesembahan yang benar selain Allah. Nah, terkandung di dalamnya tidak ada pencipta selain Allah, penguasa selain Allah, dan seterusnya. Nah, nah, begitu pula yang kedua, syahadat anna Muhammad Rasulullah. Ini bukan sekedar kalimat yang diulang-ulang di lisan. Aku bersaksi Muhammad utusan Allah, Muhammad Rasulullah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nah, orang yang mengucapkan syahadat Muhammad Rasulullah harus tahu apa makna syahadat ini. Apa makna Muhammad Rasulullah? Apa maknanya? Nah, yang jelas orang yang mengucapkan syahadat ini, kata Syekh, harus terkumpul padanya empat perkara. Itu makna syahadat Muhammad Rasulullah. Pertama, ta'atuhu fima amara. Dan sebelumnya, tasdiquhu fima akhbara. Ini pertama, makna Muhammad Rasulullah. Pertama, tasdiquhu fima akhbara. Membenarkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam apa-apa yang diberitakannya. Rasulullah SAW bersabda demikian-demikian. Benarkan. Jangan kemudian lawan dengan logika. Nah, jangan dilawan dengan logika. Nah. Seperti Muhammad Rashid Ridho melawan dengan logikanya dalam Tafsirul Manar. Ketika datang hadis dalam Sahih Al-Bukhari. Naam, bahwa matahari itu setiap kali terbenam di ufuk barat, dia akan menghadap kepada Allah, datang ke bawah arasy, sujud di bawah arasy, minta izin kepada Allah untuk terbit kembali dari ufuk timur, dan diizinkan, maka terbitlah di ufuk timur. Terus begitu akan datang saatnya menjelang hari kiamat. Matahari datang sujud di bawah aras minta izin kepada Allah untuk terbit dari ufuk timur. Ternyata Allah tidak mengizinkan, maka dia pun terbit dari ufuk barat. Tanda besar kiamat kubra. Nah, ini ditolak. Nah, dengan logikanya oleh Muhammad Rashid Ridho. Nah. Ya. Datang hadis dari Nabi SAW, "Idza waqa'a dzubabu fi ina'i ahadikum falyaghmishu tsumma liyanzi'u fa inna fi ahadi janahihi da'an wa fil ukhra da syifa." Jika seekor lalat masuk di minuman atau makanan salah satu dari kalian, maka celupkan semuanya, karena lalat itu dua sayapnya. Salah satunya membawa penyakit, racun. Yang lainnya membawa penawarnya, obatnya. Nah, dan lalat kalau hinggap di makanan minuman itu mesti sayapnya yang dicelupkan, dibenamkan itu mesti sayapnya ada racunnya. Maka Nabi SAW memerintahkan untuk dibenamkan semuanya, kedua sayapnya. Supaya penawar racun itu di sayap yang lain menawarkannya. Sehingga tidak rusak makanan minuman. Nah, sudah. Terima, benarkan. Jangan katakan dari mana Nabi tahu masalah kedokteran seperti itu. Tidak pernah meneliti. Na'udzubillah. Tasdiquhu fima akhbarah. Membenarkan apa saja yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Wa ta'atuhu fima amarah. Taati apa yang diperintahkannya. Nabi memerintahkan ini, taati. Baik itu wajib maupun sunnah. Kalau wajib, dilaksanakan dapat pahala. Tidak dilaksanakan berdosa. Kalau sunnah, dilaksanakan dapat pahala. Kalau tidak dilaksanakan, tidak mengapa. Tapi jika ingin dapat pahala, taati. Dalam perkara sunnah. Tadi. Nah. Tapi jangan remehkan sunnah Nabi SAW. Apa itu? Jenggot. Makin panjang makin bodoh. Semakin panjang energinya turun ke jenggot. Akhirnya kurang yang ke otak. Makanya orang yang berjenggot bodoh-bodoh. Na'udzubillah. Nah, remehkan sunnah. Mencela, mengejek sunnah. Kalau ini sih tingkatannya kesindikan yang seperti ini. Nah. Ya. Sifatnya memang memperolok sunnah. Memperolok sunnah salah satu pembatal Islam. Salah satu pembatal Islam. Nabi SAW dalam sunnahnya mengajarkan kalau sholat berjamaah. Kalau sholat berjamaah, rapatkan shaf. Tarassu, rapatkan shaf. Suddul khalal, tutup celah. Data truku furjatan li syaitan. Jangan biarkan ada celah dimasuki oleh syaitan. Syaitan kalau masuk ke celah itu, kerjanya apa? Namanya juga syaitan. Kerjanya apa? Hah? Was-was. Akan mengganggu kehusyukan. Nah. Kemudian, ada yang mengatakan, kalau saya suka kalau syaitan ikut sholat, biar aja celahnya. Semakin banyak celah, semakin banyak syaitan masuk, semakin banyak ikut sholat, nah, bagus. Nah, kapan syaitan sholat? La yahdik, la yuslihuk, amalakallah bima tastahiqqa. Ini memperolok-olok sunnah. Nah, ta'atuhu fi ma'amara wajtinabu ma'anaha anhu wa zajar, menjauhi apa yang dilarang oleh Nabi dan Nabi menghardik darinya. Nabi mengharamkan sesuatu, tinggalkan. Memakruhkan sesuatu, tinggalkan. Kalau perkara haram, ditinggalkan. Ya, berpahala, jika dilanggar berdosa. Perkara makruh ditinggalkan dapat pahala, jika dilanggar tidak mengapa, tidak berdosa. Tapi, ya, sebaiknya ditinggalkan. Jika mau dapat pahala. Nah. Melaksanakan perintah Nabi SAW sesuai kemampuan. Fattakullahu mastata'atum. Ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'atum. Apa yang aku perintahkan, laksanakan sesuai kemampuan. Tidak kuat sholat berdiri, sholat duduk. Ini untuk sholat wajib, karena berdiri rukun. Tidak kuat sholat berdiri, sholat duduk. Tidak kuat sholat duduk, berbaring. Adapun sholat sunnah, berdiri bukan rukun. Meskipun mampu berdiri, kalau mau sholat duduk boleh. Nah, tapi pahalanya lebih sedikit. Wa ma nahaitukum anhu fajtanibuh. Dan apa yang aku larang darinya, tinggalkan. Kalau ini tidak dikatakan tinggalkan. Naam, apa yang kalian mampu. Kemudian orang bilang, oh saya belum mampu meninggalkan ini. Kalau Anda tidak mampu meninggalkan itu, Anda berdosa. Nah, jangan katakan saya tidak mampu meninggalkannya. Nah, itu permainan syaitan, hawa nafsu. Anda mampu, tinggalkan. Tinggalkan sekarang dan Anda mampu. Ayo tinggalkan. Jangan katakan saya belum mampu, tunggulah. Saya mungkin ya 10 tahun lagi, setelah tua nanti. Nah, saya masih suka. Nah, tidak bisa. Wa ma nahaitukum, na'am. Wa ma nahaitukum anhu fajtanibu. Kalau perintah dikatakan, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku perintahkan, laksanakan sesuai kemampuan. Ada sesuai kemampuan itu tadi. Nah, contohnya saya disebutkan. Wa ma nahaitukum anhu fajtanibu. Adapun larangan, tidak ada bahasa tadi. Apa yang aku larang darinya, tinggalkan. Tundukkan hawa nafsu untuk meninggalkannya. Makna yang keempat, wa alla yu'badallahu illa bima syara'a. Allah tidak diibadahi kecuali dengan syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syariat-syariat sebelumnya sudah mansukh dengan syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah. Ya. Maka mau salat, di antara yang diperintahkan Rasulullah SAW adalah salat. Bagaimana cara sholat? Pelajari sunnah Rasul. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat. Lihat bagaimana sifat sholatnya Nabi SAW. Mau beribadah dengan satu ibadah yang tidak disyariatkan Rasulullah SAW? Nah, itu menyalahi syahadat Muhammad Rasulullah. Banyak sekali bid'ah-bid'ah yang muncul tidak disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Nah, ya, Nah, dan di antara yang ya, nah. Jadi setelah penjelasan syahadat la ilaha illallah sallallahu alaihi wasallam, kemudian perkara ketiga, nah, wajib diyakini bahwa syariat Muhammad SAW, risalah Muhammad SAW itu adalah syariat yang umum untuk seluruh umat manusia, Arab, non-Arab, ahli kitab dan selainnya, bahkan bangsa jin semuanya, ya, wajib mengikuti syariat Muhammad SAW. Satu-satunya Nabi dan Rasul yang diutus kepada seluruh kaum, bahkan pada bangsa manusia dan jin seluruhnya adalah Muhammad SAW. Adapun Nabi Rasul sebelumnya kepada kaumnya sendiri-sendiri. Nah, makanya ini mengingatkan kita dengan satu perkara yang na'udzubillah, ghulu, luar biasa. Nah, Haddadiyah, ketika murid-muridnya Yahya Al-Hajuri menyanjung Al-Hajuri Imamul Thaqalain. Na'udzubillah. Murid-muridnya Syekh Yahya Al-Hajuri, Hajuriyun. Nah, ini ada satu penyair dari Kuman, murid-muridnya hulu, ekstrim. Salah satunya ini, ekstrimnya penyair ini mengatakan, menggelarinya sebagai Imamul Thaqalain. Yahya Al-Hajuri adalah imamnya bangsa jin dan manusia. Ini pangkatnya mengalahkan kedudukannya para nabi dan rasul selain Muhammad SAW. Jadi imamnya Thaqalain, bangsa jin dan manusia. Nah, ini salah satu gulu yang luar biasa, ekstrim. Oleh karena itu Syekh Robi mengatakan bahwa Hajuriyun adalah Haddadiyah. Al-Hajuri Haddadi, mubtadi Haddadi. Nah, nah, ya, dulu. Berarti habis sholat duhur, setelah sholat duhur kita lanjutkan sedikit yang tersisa. Nah, ternyata ada satu kaidah pelengkap yang disebutkan, yaitu kaidah yang ketujuh, singkat. Nah, kemudian kita tanya jawab insyaallah akan mengakhiri daurah kita bi'idznillah ta'ala. Jazakumullah khairan.